Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Jadi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Tino, sudah siap belum? Ya? Sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dilihat di layar dulu. Ini akibat jauhnya dari tuntunan agama, seperti itu kenyataan. Lihat dulu ya. Kebejatan moral generasi muda kita, karena salahnya yang tua-tua. Kalau ngaji malah enggak boleh kok ya. Ngaji di mana-mana disebar fitnah. Dituduh aliran sesat. Dituduh membawa agama baru, dihalang-halangi. Nah, akibat jauh dari agama, seperti ini saudara bisa lihat, generasi penerus kita, yang mestinya kita harapkan menjadi generasi penerus yang lebih baik, tapi itu rupanya seperti yang disinyalir dalam Al-Quran, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u shahwat. Datang generasi berikutnya, generasi yang menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, malah melecehkan sholat. Lihat nanti, coba, ayo diputar coba. Saudara, dua pelajar sekolah dasar di Probolinggo, Jawa Timur yang terlibat pesta minuman keras dengan 5 pelajar SMP dan SMA beberapa hari lalu tidak akan mendapat sanksi dari sekolah. Kedua pelajar SD itu justru akan dibina secara khusus dengan melibatkan guru, wali murid, dan karang taruna. Ini SMP, SMA, kedua pelajar kelas 4 dan 5 sekolah dasar negeri Randu Putih 1 Probolinggo ini terpaksa pulang lebih lambat dibanding teman-teman sekelasnya. Keduanya harus mengikuti pendidikan program motivasi dari guru dan dinas pendidikan setempat. Mereka mendorong keduanya untuk menggali bakat yang mereka miliki. Meski malu-malu, mereka memberanikan diri menyanyikan satu lagu kebangsaan nasional. Sila, aku lah pendukung. Pihak sekolah dasar negeri Randu Putih 1 sempat shock mendapati kedua siswanya yang dikenal penurut justru terlibat pesta minuman keras. Menyikapi kejadian ini, dukungan masyarakat sangat diharapkan untuk memberi pendidikan bermasyarakat. Yang dua itu, ya tetap mas. Nanti saya rembuk dengan orang tua bagaimana enaknya untuk menumbuhkan karakter anak. Tidak ada sanksi barangkali bu dari pihak sekolah. Tidak boleh guru memberi sanksi. Moral juga sudah sama-sama juga mas membina ya. Dan mengajak serta masyarakat setempat sekitar agar ikut mengawasi dan kemudian mendukung tidak hanya proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga pendidikan masyarakat secara umum. 7 pelajar dengan 3 orang diantaranya masih tercatat sebagai siswa sekolah dasar kedapatan sedang pesta minuman keras. Salah seorang pelajar berinisial HL yang diduga menjadi otak pesta miras menganiaya kepala desa setempat yang menegur dan mencoba membuarkan kegiatan mereka. Kejadian yang mencoreng dunia pendidikan di Probolinggo ini kini masih ditangani kepolisian setempat. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Ini kamu lihat, ini melecehkan salat ini. Anak SMA ini. Ah! Sudah. Yang salah siapa kalau gitu? Ya? Yang salah siapa? Orang tua. Ya? Orang tuanya. Ada yang pakai kudungan juga tadi. Sudah melecehkan sholat. Ya? Sholat terus tadi seperti tadi, pakai ruko, pakai sujud, pakai baca Fatihah. Terus begitu itu. Ya merusak. Moralnya sudah sampai di situ. Maka generasi yang jelek itu kata Allah, ya, adau sholat wa tabau sahwat. Meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan menuruti hawa nafsu. Sholat itu tiangnya agama. Dilecehkan semacam itu. Anak SMA negeri kelas 3 itu. Dengan ujian ini keluarkan dari sekolah. Terus pindah sekolah di mana-mana enggak ada yang mau menerima. Ya. Ya, alhamdulillah itu. Nah, gini harusnya jadi pelajaran buat kita, terutama para kiai-kiai, para ulama-ulama. Para ustaz, orang yang ngerti agama, katanya dai-dai itu harus ada. Mengapa generasi muda kita seperti ini? Karena generasi tuanya kadang-kadang ya begitu. Yang begitu itu malah biarkan. Tapi kalau mengajarkan akhlak, mengajarkan pengajian, mengajarkan Quran, sunnah, difitnah kesana kemari. Dicegah, dihalangi. Jadinya semacam ini. Maka kita generasi Quran, sunnah ini apapun yang terjadi harus kita perjuangkan. Tegakkan Islam. Tantangan apapun harus kita hadapi. Berani enggak? Kita tidak rela agama kita dilecehkan semacam itu. Dan yang menghalang-halangi kajian-kajian kita bukan orang kafir, justru orang Islam. Identitasnya mengaku sebagai orang Islam. Tapi orang Islam mana yang anti Quran dikaji? Jadi namanya ngaji Quran itu tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, itu namanya mengaji. Ngaji itu bukan membaca, ya. Jadi Quran itu memang belum bisa membaca, terus ngaji supaya bisa membaca itu ya ngaji. Tapi kalau bisa membaca, tok Quran diturunkan bukan untuk bacaan saja. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Sekali berulang kali saya kumandangkan lewat radio ini, biar mengerti. Fungsi Quran diturunkan itu bukan dibaca saja. Apalagi untuk orang mati, bacaan untuk orang mati. Gitu. Ayatnya tadi diterangkan, kitab Al-Quran itu diturunkan penuh berkah. Supaya dicermati, ditadaburi. Tiap-tiap ayatnya, supaya orang yang mempunyai akal pikiran mendapat pelajaran. Itu tujuan Quran diturunkan. Kalau saudara hanya membaca katam baleni, katam baleni, pelajaran apa yang didapat? Itu tadi bisa membaca Fatihah, bisa gerakan-gerakan sholat, apa terus dapat pelajaran semacam itu tadi? Na'udzubillah. Kita harus merasa berdosa. Kenapa? Generasi muda kita seperti itu. Padahal yang kita harapkan tentu generasi pengganti kita itu generasi yang baik. Tapi Allah juga sudah mengisyaratkan. Coba dibaca itu surat Maryam ayat 58-59 tadi. Awal-awalnya orang-orangnya baik-baik, taat pada Allah. Bila dibacakan ayat Quran, menyungkur, sujud dan sebagainya. Tapi fakholafa mimbatihim kholfun adzau shalah wattabau syahwat fasaufa yalqauna ghoya. Kalau kita melihat tayangan seperti tadi, itu alamat generasi bangsa itu akan sesat. Kalau kita tidak, ya, mau campur tangan, mau cawe-cawe, kita biarkan itu, bangsa ini makin sesat. Mayoritas beragama Islam tapi menuju kesesatan. Nah, Islamnya pengakuan saja. Kalau Islam dipelajari dengan betul malah enggak setuju. Coba dibaca surat Maryam 58-59. Surat Maryam surat ke-19 ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjatan wa bukiyya فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ya, ini generasi yang baik. Bila mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia menyungkur, sujud dan menangis. Menunjukkan lambang ketaatannya kepada Al-Quran. Ya, tunduk patuh takutnya kepada Allah. Itu generasi baik. Tapi generasi berikutnya, terus. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya, kita lihat anak SD kelas 5. Sudah memperkosa anak temannya, anak SD juga, di kelasnya. Ya, satu wanita diperkosa berapa orang tadi? 5 orang atau? Di dalam kelas. Di gudang masjid. Ya, di gudang masjid. Dekat masjid itu ada gudang tempat penyimpanan apa-apa. Dibawa ke masjid. Ya, itu. Terus diperkosa di situ. Anak SD juga, kelas 5, saudara bayangkan. Kita juga punya anak-anak kita. Kalau salah asuh bisa seperti itu tadi. Ya, akhirnya wanita yang diperkosa tadi lapor pada orang tuanya lapor pada polisi. Coba satu orang perkosa yang banyak kan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi di gudang masjid. Setelah ditanya, mengapa anak kelas 5 kok sampai berbuat begitu? Karena biasa melihat CD-CD porno. Ya. Tempat-tempat begitu itu malah tidak digropyok, dibubarkan, diseleksi, tidak. Tapi tempat-tempat pengajian malah diselidiki, dibubarkan. Mau generasi apa yang diharapkan? Itu baru SD. Ya, yang ketangkap, kalau yang SMP, SMA jangan tanya. SD aja udah ngerti gitu kok. Nah, terus tangkap lagi. SMP, SMA, pesta miras. Yang negeri kita itu sangat subur untuk perdagangan miras. Dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua. Mengerti miras. Ya, pesta miras. Nah, orang-orang yang ikut kajian seperti kita ini, berapa ribu generasi yang diselamatkan. Andai kata tidak ada kajian semacam itu, pergaulan semacam itu, ya jadi sama. Betapa kacau balonya negeri ini. Andai kata seluruh warga MTA dilepas seperti itu juga. Ini harusnya melek. Orang-orang yang ngerti memikirkan generasi mendatang yang lebih baik harusnya melek. Apa ruginya negeri ini atau umat Islam khususnya dengan adanya MTA itu ruginya apa? Untungnya apa? Coba dipikir dari hati yang bersih. MTA tidak pernah membuat onar dimanapun juga. Sekarang muncul karangan-karangan buku-buku yang menjelek-jelekan MTA. Tapi biarkan saja, biar. Orang mau baca, bahwa MTA itu terbuka. Tidak perlu diselidik-selidiki. Suaranya terbuka, tersebar di seluruh dunia. Tiap hari Ahad pagi ini ada yang mengikuti dari Mekah, dari Abu Dhabi, dari kemarin malah dari ada Jerman, dari Indonesia, apalagi kalau mau. Kan kalau mau kan. Kalau tidak mau baru dengar aja sudah. Nah, belum tahu tapi ya komentar seolah-olah NTA itu jelek, seolah-olah NTA mengajarkan sesat. Ya. Mengajarkan kesesatan. Masa orang miras dilarang, masa orang apa zina memperkosa dilarang. Tidak hanya sekedar dilarang, itu dikatakan perbuatan setan. Itu yang mengatakan Quran, bukan MTA. Karena MTA yang dipelajari Quran, bunyinya begitu ya, katakan begitu, setan itu. Maka generasi bangsa ini, kalau tidak hati-hati, tidak dinyertikan tentang agama betul, pewaris-pewaris negeri ini akan diwarisi oleh setan. Jadi negeri setan nantinya. Apa yang diharapkan kalau dari negeri setan? Ini bukan omong kosong, ini ditayangkan lihat bukti betul. Anak SMA, anak SD, anak SMP, padahal itu tentu jadi generasi penerus bangsa kita. Kalau sudah begitu nanti jadinya apa? Kan jadi generasi muda, generasi penerus kita, penerus setan nanti. Maka itu harus kita berantas. Harus kita berantas. Terutama dari dirinya sendiri. Terus Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jangan tersentuh api neraka. Kalau ingin tidak tersentuh api neraka, jangan kompromi dengan setan. Allah mengatakan setan itu aduwwun mubin. Jadi perbuatan-perbuatan itu harus kita musuhi, kita lawan. Kita lawan. Masa sholat dilecehkan semacam itu? Ke anak-anak SMA kelas 3. Apa yaitu mbuh karepe dhewe atau memang ada yang nyetir, itu harus kita pikirkan. Kalau sampai punya gagasan semacam itu baru kelas 3. Apalagi kalau anak SD kok punya gagasan memperkosa temannya. Kalau ditanya jujur, biasa melihat CD porno ya, lewat HP-HP, lewat telepon genggamnya itu. Nah, maka bahaya ibu-ibu, bapak-bapak kalau masih punya anak ya, yang kira-kira HP itu tidak ada manfaatnya, jangan dipegangi HP. HP itu untuk mengakses ya, akhlak jelek maupun akhlak baik mudah, tapi yang paling banyak adalah akhlak yang jelek, yang disukai. Itu fakta itu tadi. Dasarnya lewat telepon genggamnya sering melihat itu. Akhirnya kepengen praktek. Kepengen praktek anak kecil-kecil baru SD kelas 5 kan. Ya, bisanya ya kepada anak sebayanya. Akhirnya diperkosa. Sampai terjadi di negeri yang mayoritas beragama Islam. Harusnya malu kita itu. Harusnya malu. Malah tidak malu, pengajian-pengajian di mana-mana digalakan, malah itu yang dibendung, dihalangi aliran sesat. Loh, yang tidak ikut kajian semacam itu aliran selamat itu tadi. Aliran selamat itu. Anak SD memperkosa temannya. Anak SMP minuman miras, apa miras, minuman keras itu. Ya. Terus anak SMA sholat dilecehkan semacam itu. Itu aliran sesat, aliran selamat itu. Itu karena apa? Jauhnya dari tuntunan Quran. Kalau kita kembali pada Quran, semua yang dilakukan dalam tayangan nanti itu perbuatan setan. Nah, itu yang kurang dapat perhatian untuk diberantas, malah pengajian-pengajian yang begini di mana-mana ada perhatian untuk diberantas. Radionya diusahakan untuk tidak boleh tayang, tutup. Nah, ini kan berarti kan tidak mau baik. Coba secara terbuka, LEMTA itu di mana? Malah dia mengatakan, lah ini bid'ah lama-lama nanti kan Pancasila bid'ah. Pancasila kok bid'ah itu gimana? Bid'ah itu urusan ibadah MTA. Apa Pancasila itu bukan urusan ibadah. Dan itu sudah disepakati itu sebagai dasar negara Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka. MTA tidak pernah ngutek-utek Pancasila. Tidak pernah. Ngerembuk aja tidak pernah. Yang sok ngomong Pancasila, Pancasila diamalkan. Itu malah anti Pancasila. Masa kalau Pancasila betul diterapkan, tidak ada pengajian karena perbedaan paham terus dibubarkan, diserang. Tidak ada itu tidak Pancasila, hanya ngomongnya Pancasila tapi sebenarnya dia anti Pancasila. Dan Pancasila itu diajarkan saling menghormati keyakinan, pendapat, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Masa beda pendapat, bedahan terus diserang, dilecehkan, difitnah, itu Pancasilais itu. Tidak ada orang Pancasila sama. Oh, kalau orang Pancasila, oh keyakinanmu begitu, ya sudah kamu laksanakan seperti itu, saya melaksanakan seperti itu. Antara kamu dan aku, mari sama-sama melaksanakan menurut keyakinannya masing-masing. Al-Quran juga mengatakan, lana amaluna walakum amalukum. Bagimu, bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu beramal menurut keyakinanmu, saya beramal menurut keyakinanku, mari sama-sama beramal. Ya, nanti amalan siapa yang akan diterima oleh Allah, siapa yang ditolak, kita serahkan pada Allah. Jadi kalau itu diamalkan betul Pancasila memang damai. Tapi banyak orang yang ngomong keluar-keluar omong Pancasila itu omong aja. Pancasila satu ketuhanan. Apal kuwi, tapi prakteknya ya mau ngapal Pancasila kuwi tapi tidak dijalani. Kita tidak usah banyak ngomong Pancasila, mari kita praktekan. Tidak pernah ngerusui keyakinan orang lain. Ya, tidak pernah kita. Malah kita bebaskan, mari. Pengajian ini pun boleh diikuti tidak hanya orang Islam. Orang non-Muslim pun boleh masuk di sini, silahkan. Ya, mendengarkan boleh, mengikuti boleh. Dari rumah lewat radio atau langsung datang ke sini, silahkan. Mengapa begitu? Karena Quran diturunkan oleh Allah, diperintahkan kepada nabinya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk segenap manusia memberi kabar gembira dan memberi peringatan dengan Al-Quran itu. Dan nabi pun menyampaikan lewat Qurannya, Allah mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali menyampaikan saja. Menyampaikan keterangan yang nyata, yang jelas. Menyampaikan kebenaran. Perkara kebenaran saya sampaikan kamu mau menerima atau tidak. Menerima boleh, tidak menerima boleh. Waman syafal yumin, waman syafal yakfur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Saya menyampaikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah ini. Kamu percaya boleh, tidak percaya boleh. Kalau percaya mari diikuti, tidak percaya jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Kalau kamu menganggap ini aliran sesat, mari bikin kamu pengajian semacam ini, sampaikan ajaranmu. Siarkan lewat radio, biar masyarakat memilih. Biar masyarakat memilih. Jangan merasa Sumarung harus seperti saya, jangan, kita enggak seperti itu. Ya. Maka diumumkan, MTA itu mau menyelidiki, memahami MTA mudah sekali, terbuka untuk umum. Datang langsung boleh, dari jauh boleh. Apa lagi yang dicurigai? Dan yang disampaikan di MTA itu apa adanya? Kalau ditanyakan masalah tuntunan ibadah ada, katakan ada, katakan tidak ada. Kalau memang tidak ada, terus kamu mengada-ada, terus kamu startkan ada, ya silahkan tanggungamu sendiri nanti di hadapan Allah. Jadi kita melihat itu sangat prihatin. Melihat tayangan dari anak SD sampai SMA. Sudah rusak kan, kalau lihat semacam itu rusak atau moralnya bangsa ini. Saya yakin tidak hanya itu aja, itu yang tertangkap. Daerah-daerah lain yang tidak tertangkap mungkin masih banyak. Anak-anak SD yang berbuat begitu. Anak-anak SMP apalagi masalah mabuk itu sudah macam penyakit masyarakat. Ya inilah. Jadi saya karena sangat prihatin melihat tayangan itu, maka pagi hari ini untuk mengawali jihad pagi ini itu saya tayangkan itu. Biar dinikmati. Apa merasa nikmat melihat itu atau timbul ghirah rasa bela terhadap agamanya. Di samping itu lebih dari itu bapak-bapak ibu-ibu ya punya anak baik laki-laki atau perempuan. Jangan sampai anak-anak kita terkena semacam itu. Maka kalau kita mengharapkan anak-anak kita jangan terkena itu, jangan tersentuh api neraka, sedini mungkin kenalkan dengan kajian. Diajari, diajak ke pengajian. Masukkan cabang-cabang, gelombang-gelombang di daerah sana. Kenalkan dengan agama. Terus dipantau. Jangan peh anak perempuan diajak dulan temannya perempuan, eh podo wedoke rapopo. Ya. Perempuan sekarang, walaupun perempuan sama perempuan, tapi banyak perempuan yang ngajak rusak. Coba yang kamu lihat tadi. Di tayangan tadi, yang melecehkan sholat tadi, perempuan semua. Anak-anak SMP, SMA, kelas 3, SMA negeri. Di toli-toli tadi ya. Ya, itu. Toli-toli. Anak perempuan semua tadi. Ada yang pakai kudung juga. Apa artinya pakai kudung itu tadi? Pakai kudung terus mau melecehkan sholat semacam itu. Ya paling tidak anak yang ngaku kudung itu mungkin orang tuanya juga muslim. Kenapa sampai terlibat semacam itu anaknya? Ya. Terus yang terlibat perzinaan tadi, pemerkosaan. Anak-anak SD kok sampai begitu? SD cekelani mes HP. Ternyata bukan untuk, ya ini anak sekian itu biasanya ya untuk tidak baik hubungan apa coba. Cah SD nyekel HP apa hubungan bisnis? Apa bisa mengakses ilmu dari internet? Ya itu akhirnya untuk ya jelek-jelek itu. Maka jopeh iso nukok ke HP wae, anak kecil-kecil cekeli HP. Nah, akhirnya jadinya semacam itu. Kalau sudah begitu tadi tentu enggak mungkin dia sholat. Sholat ya disia-siakan, dilecehkan semacam itu. Kalau sudah begitu, sholat dilecehkan, disia-siakan, hawa nafsu yang memimpin dirinya. Kalau hawa nafsu yang menjadi Tuhannya, setiap perintah hawa nafsu ditaati, mesti menjadi generasi yang sesat. Coba dibaca surat Al-Jasiyah ayat 23. Kamu tahukah orang yang lebih sesat? Surat Al-Jasiyah, surat 45, ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Siapakah orang yang lebih sesat, yang paling sesat? Tahukah kamu siapa yang paling sesat? Ada enggak yang lebih sesat daripada orang yang menuhankan hawa nafsunya? Yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Tuhan itu yang pantas ditaati, lah ini yang ditaati hawa nafsu. Hawa nafsu diposisikan sebagai Tuhan. Apapun kehendaknya diturut. Apapun kehendaknya diturut. Kehendak hawa nafsunya. Maka Allah akan membiarkan mereka sesat dalam ilmunya. Kalau sesat, orang bodoh sesat itu karena kebodohannya. Ini orang berilmu. Mengerti. Ini benar, salah, baik, buruk. Selamat, sesat. Kenapa memilih sesat? Ilmunya tahu kalau ini tidak baik. Kenapa dilakukan? Karena menuruti Tuhan hawa nafsu tadi. Coba memperkosa orang zina. Tahu kalau ini dosa itu tahu. Tak bodoh-bodoh di orang Islam tahu lah. Apalagi memperkosa satu di banyak orang. Tahu miras. Tahu juga melecehkan sholat dijadikan semacam itu. Tahu kalau ini sholat itu mestinya dilakukan orang yang mengabaikan sholat. Meninggalkan sholat yang kafir. Apalagi menyia-nyiakan sholat. Dan sholat itu tiangnya agama. Tiangnya agama kok disia-siakan. Tahu kan itu. Kenapa dia lakukan semacam itu? Walaupun tahu ilmunya, tetapi hawa nafsunya yang ditaati. Sedang hawa nafsu, inna nafsa la ammaratum bi su. Hawa nafsu selalu mengajak manusia kepada yang jelek. Maka walaupun tahu ini benar, ini salah, karena hawa nafsu yang dijadikan Tuhan, mengikuti yang salah, mengabaikan yang benar. Itu hawa nafsu. Maka kalau sudah hawa nafsu dijadikan Tuhannya, dia jadikan sesat karena mengikuti hawa nafsunya tadi, Allah menjadikan. Akhirnya jadikan dikunci mati. Wa khotama ala samihi wa qalbihi, ya, dikunci mati telinganya, pendengarannya, dan hatinya. Wa ala wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Karena penglihatannya ada tabir yang menghalangi. Jadi kalau disuarakan kebenaran, telinganya, pendengarannya, ada sumbatnya. Hatinya dikunci mati. Penglihatannya ada tabir yang menghalang dirinya. Jadi melihat kebenaran, mendengar kebenaran, mampu kebenaran, gak bisa. Dikatakan oleh Allah, karena pendengarannya ada sumbatnya, hatinya ada dikunci mati, gak bisa dibuka. Dengan kebenaran itu penglihatannya ada tabir yang menghalang sehingga kebenaran itu matanya gak bisa lihat. Karena ada tabir yang menghalangnya. Maka kalau sudah begitu, khatamallah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisawah. Kalau sudah begitu, pendengarannya ditutup, matanya ada tabir, hati jadi kunci mati, siapa bisa memberi petunjuk orang semacam itu? Kalau orang sudah macam itu, siapa bisa memberi petunjuk? Maka tidak ada. Kecuali hanya Allah. Beri Allah, maka kembali. Mendekat pada Allah. Mempelajari Al-Quran. Tidak bisa diobati dengan apapun kecuali dengan Al-Quran. Karena Quran itu asyifa lima fisyudur. Hatimu dikunci mati, kalau mau diobati dengan Quran, kuncinya tadi buka. Kebenaran bisa masuk. Akhirnya sembuh. Seperti yang akhir-akhir ini di tayangan TV selalu dikabarkan Ustaz Jeffrey itu, ya. Lihat kan itu? Menurut riwayat kabarnya, beliau itu termasuk awalnya itu orang-orang jelek. Masuk apa itu? Pengguna narkoba. Tapi setelah dia umroh, tersentuh hatinya, menjadi orang baik, menjadi da'i yang kundang. Yang meninggal dalam keadaan mudah-mudahan husnul khatimah. Awalnya jelek, akhirnya baik. Nah itu lebih untung, itu husnul khatimah. Tapi orang yang awalnya baik terus jadi jelek sampai mati jelek, itu su'ul khatimah. Maka Ustaz Jeffrey dan keluarganya mudah-mudahan diampuni oleh Allah lah. Kita doakan, saudara. Allahumma afirlahu warhamhu. Wa'afu'anhu wa'afi wa'krim nuzillahu wa'wasin nafallahu wa'firhu bimaya wa'asajin wa'baradin wa'naqlihi minal khatoya kami naqassobul wa'yati minal tanas wa'tirhu daran khairan dahli wa ahlan khairan ahli zawajan khairan minzatih wa'qifin al-qam. Sebentar muda baru 40 tahun latar belakangnya jelek, akhirnya baik sampai meninggal dalam keadaan baik, mudah-mudahan khusnul khatimah. Orang yang sok baik-baik itu belum tentu nanti husnul khatimah. Maka itu tidak boleh orang mencela. Orang jelek seperti apa, enggak cela. Enggak bisa dicela, tapi dinasehati. Dinasehati. Siapa tahu nanti akhirnya jadi orang baik. Nah orang yang baik-baik siapa tahu akhirnya jadi orang jelek. Nah maka itu semua itu akan pada Allah. kita jangan suka menilai orang lain. Kalau saya mengatakan perbuatan ini fitnah, ini syirik, ini itu bukan menuduh orang. Ya, bukan menuduh orang, itu menerangkan Quran dan Sunnah. Yang disebut bid'ah itu apa? Diterangkan dalam hadis Nabi, bid'ah itu urusan ibadah yang baru. Yang ditangkap oleh Nabi, syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan itu urusan ibadah ya, yang baru, yang dulu tidak ada, diada-adakan. Bukan menuduh pelaku, siapa saja, termasuk yang ngomong ini. Kalau saya melakukan suatu ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, saya membuat sendiri, lah saya berlaku bid'ah saya itu. Saya berlaku bid'ah, jadi kalau saya menerangkan ini, wah kok ngenengi uang. Memang Quran itu untuk manusia. Gitu? Apakah itu mengenai perbuatan buruk, mengenai perbuatan baik, itu mesti mengenai manusia. Memang Quran itu untuk manusia, bukan untuk kambing. Gitu? Selama kamu jadi manusia, kena Quran itu masih manusia. Nah, dikenai Quran merasa tidak kena, oh sudah bukan manusia kamu. Ya, kalau manusia mesti kena. Lah manusia kalau perbuatannya jelek, diterangkan ayat-ayat Quran bisa kena, sadar perbuatan saya itu jelek. Kalau hatimu baik, tambah imannya kalau kamu orang yang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jadi kalau Quran diterangke kok sadar loh kalau begitu yang saya lakukan selama ini salah ini. Yang saya lakukan selama ini yang menjadi kesukaan saya berarti menyimpang dari Al-Quran. Bismillah mulai hari ini saya akan tinggalkan pekerjaan itu, saya akan ikuti Quran. Nah, itu namanya tambah imannya. Tambah baik. Dulunya jelek menjadi baik karena Quran. Tetapi kalau memang hatinya berpenyakit, Quran tidak bisa nyentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa tersentuh oleh Quran kecuali yang orang yang disucikan. Jadi bukan kok nak nyentuh Quran kon wudu sik, bukan. Tidak ada hubungan dengan hadas itu. Nah, maka kalau hatimu ada kotorannya, penyakitnya, dibacakan, diterangkan Quran tidak tambah imannya. Tapi yang bertambah penyakitnya. Zadathum rijsan ila rijsihim. Dibaca surat Taubat 125 itu. Kalau hatinya ada penyakit, bacakan ayat, diterangkan ayat-ayat Quran, tidak tambah baik, tapi tambah penyakitnya. Di samping kekafiran yang sudah ada, tambah kafirnya. Ya, dibaca. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadadhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya kan? Kalau hatimu ada penyakit, penyakit kekafiran tadi, kesombongan ya penyakit, dibacakan ayat Quran bukan zadathum imanan tapi zadathum rijsan. Ya? Ditambah penyakitnya, tambah kekafirannya, di samping kekafiran yang sudah ada, Quran dibacakan tambah kafir lagi. Benci dengan Quran diterangkan itu. Ya? Benci. Awalnya sudah ada rasa tidak percaya dengan Al-Quran, lah kok malah diterang-terangkan mengenai dirinya, tambah kekafirannya. Maka, وَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Dalam ayat 10 surat Al-Baqarah, فِي قُلُوبِ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Artinya ada penyakit, terangkan tambah ayat-ayat Al-Quran diterangkan, tambah penyakitnya. Walahum adzabun adzim, maka akan masuk siksaan yang berat. Kalau ini, wahum kafirun. Ya. Dia mati, wamatu wahum kafirun. Dia mati dalam keadaan kafir. Mengapa? Lah, karena diterangkan Quran tidak menerima, malah menolak, menentang, mengkufurinya, mencegah. Aduh, tambah kekafirannya. Mati dalam keadaan menolak Al-Quran. Mati dalam keadaan kafir tadi. Dibaca surat Al-An'am 25-26. Ini hati yang ada penyakitnya. Nah itu untuk, kalau saya terangkan begini ini bukan orang lain. Coba koreksi diri kita sendiri. Bagaimana perasaan kita kalau mendengarkan ayat-ayat Quran diterangkan. Terus bagaimana sikap kita melihat Quran apa diterangkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi bukan nuduh orang lain, bukan. Quran itu untuk kita, manusia. Nah, maka kalau kita, perilaku kita tidak cocok dengan Quran, maka kembalikan. Kalau ingin selamat, mari kembali pada Al-Quran. Ya, kembali pada Al-Quran. Jangan malah menolak. Nah, Al-Quran diterangkan ngenengnya aku terus. Nah, untung kamu masih manusia. Buktinya masih kena Al-Quran itu berarti kamu manusia. Tinggal kamu mau jadi baik, apa mau jelek. Mau teruskan kejelek kamu atau tadinya jelek berubah menjadi baik. Itu dengan Al-Quran. Coba dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 25 dan 26. Wa minhum may yastami'u ilaik waj'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an wa ayyuhlikuna illa anfusahum wama yash'urun. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari. Dia tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu membinasakan dirinya sendiri. Jadi dia tidak, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak bisa memahami karena hatinya sudah tertutup dengan kekotoran hatinya tadi. Pendengarannya ada sumbat, tidak bisa memperdengarkan itu. Di samping dirinya sendiri tidak suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diterangkan, melarang orang lain, jangan kamu dengarkan Quran itu. Jangan kamu dengarkan. Jadi, dirinya sendiri tidak suka melarang orang lain untuk mendengarkannya. Itu orang yang sesat. Padahal dia tidak suka mendengarkan Al-Quran itu sudah membawa kerugian dirinya sendiri. Menghalangi orang lain juga jangan mendengarkan. Itu juga akibatnya akan merugikan dirimu sendiri. Tapi kamu tidak menyadari. Seolah kalau bisa mencegah orang yang ikut mau ngaji dilarang jangan ikut ngaji sana. Jangan berhasil seolah untung kamu. Kamu rugi. Kau mencelakakan dirimu sendiri. Ya, di samping mencelakakan orang lain karena akan mengikuti kajian Al-Quran kamu halangi, kamu tidak boleh. Dirimu sendiri membenci pada Quran yang dikaji itu, dirimu sudah rugi, tambah lagi merugikan orang lain, maka double dosanya. Hanya kamu tidak menyadari. Mengapa kamu orang Islam kok melarang kalau ada orang ngaji? Yang dikasih Quran, yang dikasih sunnah kok dilarang? Apa? Kerugian oleh itu ajarannya sesat. Kalau ajaran sesat, datanglah ke sini, luruskan sesatnya di mana. Sesatnya di mana? Cuma bungok-bungok, kan jopo sesat-sesat, kan duduknya sesatnya lah, aku rasa cocok kok. Oh, jadi kalau tidak cocok dengan kamu sesat. Ya. Maka itulah kita harus paham. Dan kamu tidak akan berhasil membendung Quran disebarluaskan, tidak akan berhasil. Bagaimanapun juga, kalau penyebar-penyebar Al-Quran itu lurus, hanya mengharap ridha Allah, tidak bisa dibendung. Al-Quran itu sebagai cahaya. Lubang sebesar lubang jarum itu pun bisa masuk ke cahaya itu. Dan itu pertolongan Allah. Akan membendung cahaya Al-Quran itu tidak akan berhasil karena Allah yang menyempurnakannya. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahaya Islam itu. Walaupun orang musyrik, orang kafir tidak suka. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Walaupun orang musyrik, walaupun orang kafir tidak suka, tidak bisa kamu membendung itu. Nah, kita bisa dari. Maka melihat tayangan tadi harus menjadi keprihatinan kita. Kita punya anak-anak, perempuan atau laki, jangan sampai terlibat semacam itu. Maka di samping mulai dini, diajak ngaji, dimengertikan agama dengan betul, samping itu dipantau, siapa teman akrab, siapa teman bergaulnya. Kalau teman bergaulnya itu orang baik, insya Allah ya baik. Kalau teman akrabnya orang tidak baik, tidak bisa dia itu baik. Maka untuk itu kalau kita ngaji Quran, itu pun sudah ditunjukkan. Kepada siapa kita harus bergaul? Diingat kembali surat Kahfi 28 itu. Itu jangan diabaikan, itu petunjuk Quran. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Ya, jangan hatimu mengikuti orang yang hatinya sudah dilupakan Allah untuk mengingat Allah. Ya, hatinya jauh dari mengingat Allah, jangan kamu ikuti. Terus? Serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan mereka itu melewati batas. Ya enggak? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, jangan kamu ikuti. Ya enggak? Quran diterangkan kok malah enggak boleh, malah dihalangi, malah dicegati, malah dilarang, difitnah, di ini. Coba. Kita itu terbuka. Kalau memang salah, datanglah ke sini, tunjukkan kesalahannya. Ya. Insya Allah, kita terima dengan senang hati. Brosur-brosur yang kita bagikan, kalau salah, cari kesalahannya. Kalau ada, sampaikan sini, tak bayar 100 ribu. Tenan itu. Asal aja salah ketik loh ya. Ya salah ketik, nih salah ketik ya Allah. Salah misalnya, oh ini dalil tidak bisa dipakai. Ya, mana? Yang mestinya dari saya pakai kok kita suruh pakai. Yang mestinya hadisnya do'if saya katakan soheh. Ya. Coba tolong. Tunjukkan ini loh. Kesalahanmu benernya bagaimana? Benernya begini 100 ribu. Wes koreksi nen brosur keterangan ini nyambuto gawe gue sedihnya untuk kesalahan 10, 1 juta kan. Enggak. Ya, wes nyambut gawe itu penak. Mengapa saya begitu? Kalau kamu mau begitu, berarti apa yang saya sampaikan banyak pengoreksiannya, jauh dari kesalahan. Begitu salah, ada yang meluruskan. Bayar 100 ribu dari kesalahan kepada yang benar, mau kita daripada dibiarkan disesatkan saja. Samping itu daripada kamu bengak-bengak atau orang, kan malah kokean dosa kamu. Ya kan? Timbang kokean dosa, ngulek duit tak bayar, dah bisa menemukan kesalahannya 100.000. Terus akan kami ralat, kita umumkan. Bahwa apa yang pernah kami sampaikan itu salah. Dulu saya pernah darah, sebelum saya ngaji, saya jadi pendekar olahraga, bela diri tenaga dalam. Boleh tanya saudara-saudara kita yang dari makam haji. Dan di bener sana, Ragen, boleh tanya. Setelah saya kenal pengajian, seluruh murid saya tenaga dalam itu tak kumpul ke. Ya, saya dulu pernah dengan perguruan tenaga dalam. Ya, kalau ada musuh, tangan saya tak gerakkan tuh dia terpelanting ke sana. Tak gerakkan, tak tarik sini, dia dekat sini. Tak dorong sana, dia jatuh sana. Hebat kan? Iya. Iya. Setelah saya ngaji, wah baru sadar. Semua pemuda-pemuda agama itu tidak ada yang tidak mengikuti. Semua mengikuti. Nah, setelah itu saya kumpulkan semua anggota. Saya juga waktu itu adakan kajian tiap seminggu sekali atau setengah bulan sekali. Yang kita undang juga yang saya pandang saat itu tokoh-tokoh mengerti agama, kiai-kiai. Bahkan ada dosen agama juga saya undang. Maksud saya untuk mengoreksi apa salah yang kami ajarkan ini. Satu pun tidak ada yang menyalahkan. Itu betul. Zaman Nabi juga ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Waktu itu ya karena bodoh, perbandingannya kok zaman Nabi. Dan Nabi memang diberi keistimewaan itu mukjizat. Lah aku apa? Masa aku yang untuk mukjizat? Tapi waktu itu diterangkan begitu ya merasa, wah bener wong. Nah, setelah itu saya katakan, sudah. Apa yang saya ajarkan selama ini ternyata itu menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul dan itu adalah aliran sesat yang saya ajarkan itu membawa kepada kesesatan. Maka mulai hari ini saya nyatakan saya meralat apa yang saya ajarkan. Mari kita ngaji kepada sumbernya Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau saudara masih meneruskan begitu, saya tidak tanggung jawab, pokoknya saya lepas. Dan ternyata dari sekian banyak itu, yang ikut tidak ada, ya, tidak ada sepertiga. Pokoknya kok separuh, sepertiga aja enggak ada. Sudah, lepas. Dan terus saya lepas, apa mereka masih, ya ternyata bubar juga. Kegiatan-kegiatan itu sudah tidak ada, kajiannya sudah tidak ada. Perkara mereka masih melaksanakan itu apa enggak, saya sudah enggak ngontrol. Ya, yang ikut kasihan pada sampai hari ini, hanya beberapa orang, mungkin tinggal 5 orang atau berapa. Itu. Maka kalau memang itu ada kesalahan, ada kekeliruan, salah, ya kita ralat, kita kembali kepada yang benar. Harus tidak malu wong kembali kepada yang benar kok malu. Walaupun sudah bertahun-tahun dilakukan, apalagi ketika jadi guru tenaga dalam itu termasuk menjadi pendekar pemburu hantu waktu itu. Betul. Ya, pemburu hantu di tarian Praci Maloyo Makam Haji itu. Dan di situ saya pemburu. Kalau ada orang katanya ada ketempelan demit itu mesti calikan saya. Ya. Terus saya buru. Kadang-kadang memburunya sampai di sarian itu. Ya. Ya seperti persis kalau saudara lihat tim pemburu hantu dengan TV-TV itu. Nah, begitu itulah perjalanan hidup. Ya. Maka kalau ada orang cerita tenaga dalam ini, saya bukan ngomong kosong, saya itu pelaku. Orang mau ceritane-ceritane, saya malah pendekare kok. Itu kalau respon yang diterbitkan nanti kalau tidak salah respon tahun yang respon nomor 5 dulu. Bukan respon sekurang, responnya kecil-kecil. Sekitarnya Sa'mar'ah, Al-Mar'ah ini. Nomor 5, foto saya terpampang di sampulnya itu ketika masih menjadi pendekar. Tenaga dalam. Maka kemarin ada dari Jakarta membawa oleh-oleh botol. Ya kan dibuka di sini kan. Masih botol disegel kuat, diadai kantong kain hitam itu. Ini Ustadz, saya bawa oleh-oleh dari Jakarta. Apa isinya? Ini ternyata itu jin. Ya udah. Tak buka di sini. Coba amati coba. Lari kemana jin ini nanti? Ternyata botol kuat disegel kuat sekali, segelnya saya lepas, dah tak tumpelak gitu, jadi mbuh melayu neng ini udah. Nah, sekarang botolnya masih saya simpan di sana, itu nanti lihat itu. Itu kan jelas penipuan. Maksud ketika menangkap pemburu hantu, ketika menangkap hantunya itu ketoknya kan perkosa sekali. Perkosaan jadi seperti sampai gembrobios. Berarti hantu kuat sekali. Lah kok bani lebokke botol tutup klekep menawa wis meneng wae. Ya, kok tidak pola? Andai kata dia pola, botolnya kan pecah. Waktu itu ya ndak sampai ke sana. Ya. Apa katane dukun dipercaya ta. Inilah maka bersihkan tauhid dari kemusyrikan-kemusyrikan. Bersihkan akidah ya, dari kemusyrikan, bersihkan ibadah dari bid'ah. Itu semua ada definisinya, musyrik itu bagaimana, bid'ah itu bagaimana. Kalau itu diterangkan mengenai perilaku manusia termasuk yang menerangkan ini kena. Kalau kita menjadi baik, kalau memang perilaku kita itu nyalai agama, mari kembali. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, kembali ke jalan yang lurus. Jangan sudah mati nanti baru nangis, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia, saya akan berbuat baik, tidak seperti yang dulu. Oh sudah kaset. Maka ngaji juga jangan ikut-ikutan saja. Ya, jangan ikut-ikutan, kata orang begini, kata orang. Nanti akan menyesal, coba dibaca surat Al-Furqan itu. Ayat 27. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 27 sampai 29 ya. Wa yauma ya'udzu adz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Paham itu. Jadi Allah menerangkan penyesalan orang yang mengikuti teman, mengikuti suara bujuk rayu teman akrabnya, orang kepercayaannya. Ketika dia sudah, ketika Quran sudah datang pada dirinya, ya, sudah ngerti, sudah ikut ngaji, sudah ngaji, sudah mempelajari Al-Quran dengan tekun, dengan baik, sudah. Tahu-tahu teman akrab, teman kepercayaannya datang. Oh kamu ngaji di sana toh? Bahaya itu. Jangan ngaji sana. Tahu enggak kamu? Itu sempalan NII. Sempalan. Itu aliran sesat. Itu ingkari sunnah. Tidak percaya dengan hadis. Percayanya Quran saja. Dan macam-macam. Kalau kamu ikut di situ, ya kamu tidak akan selamat. Karena itu teman akrabnya. Nah terus bagaimana? Lebih baik cabut saja kamu keluar, ikuti saya. Ya, itu. Setelah keluar, tadi ngaji Quran baik-baik, ikut teman akrabnya, keluar jadi tidak ngaji, tidak ngerti sudah. Nah nanti sampai di hadapan Allah tadi baru menyesal. Ya, dalam ayat tadi ya wailata yauma wa ya'tu dzalimi ala yadehi yakulu ya laytanit takhoddu ma rasul sabila. Aduhai, nanti kata saya dulu tetap ikut mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasul. Kenapa saya sudah baik-baik mengikuti jalan yang dibentangkan oleh Rasul? Karena Rasul menyebarkan Quran, sedang Quran itu dijelaskan yaitu fattabi'u, fattabi'uni. Nabi mengatakan ikuti aku, aku Nabi. Sedang Nabi menganjurkan duru ma kitabillahi haitsuma daro. Ikuti Quran. Kemana Quran itu membawa kamu? Sudah baik-baik ikuti Quran, diajak teman akrab saya tinggalkan kajian Quran itu. Ternyata teman saya itu laqad adzallani ani dzikri ba'da irja'ani. Ternyata menyesatkan aku. Dari Al-Quran tadi, setelah Al-Quran datang kepadaku, karena mengikuti teman akrabku saya tinggalkan Quran, saya ikuti teman saya, ternyata menyesatkan aku dari jalan yang lurus tadi. Laqad adzallani ani dzikri ba'da irja'ani. Makana syaitan il insani qadula. Memang syaitan itu ya, selalu menyesatkan manusia. Ya, maka jangan sampai kita nanti menjadi penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya tak? Mau ngaji Quran dah baik-baik, Qurannya diterangkan, buka sendiri, baca sendiri. Ya, lah kok malah ditinggalkan? Mengikuti temannya hanya goro-goro, ya, dikatakan itu aliran sesat, ingkar sunah, sempalan NII, anti Pancasila, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada yang menghayati sendiri. Nah, ternyata teman akrabnya memisahkan dari jalan yang lurus tadi. Maka nanti di hadapan Allah, apakah temannya yang disalahkan? Tidak, yang mengikuti maupun yang ikut sama. Tidak bisa keluar dari neraka. Ya. Itulah. Orang itu harus punya pendirian yang kuat. Dan meyakini Quran jangan ragu-ragu. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yaitu Al-Quran itu dari Tuhanmu. Kamu jangan termasuk orang yang ragu. Ada orang bicara apapun, jangan ragu. Ya, kenyataan yang kita hadapi Al-Quran. Kalau memang ajarannya salah, dicocokkan dengan Quran. Bagaimana? Wah, itu tafsir menurut akal sendiri. Ya, gulainya tafsir yang, nanti coba. Kalau dianggap menurut tafsir, menafsiri. Menurut akal sendiri, coba bacaan tafsir-tafsir yang lain. Salahnya di mana? Masa orang masuk neraka tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Itu kan? Itu kebaikannya gimana? Masa orang baik tidak ada pahalanya? Itu bukan akal. Itu juga menurut salah satu mufasir. Kamu buka aja nanti di dalam tafsir Fi Dzilalil Quran. Sahib Kutub itu. Di situ diterangkan seperti itu. Nah, perkara kamu tidak sepaham itu boleh saja, silahkan. Masuk neraka dulu, nanti sudah usek-usek keneng neraka, baru naik surga. Ngono yo keneng. Silahkan. Tidak usah kamu mencela satu dengan yang lain. Hanya seluruh warga NTA saya ajak. Kalau ingin masuk surga, jangan mau lewat neraka. Bleng langsung surga saja. Ya. Sebab nanti kalau kamu masuk neraka dulu, kata Allah, tidak masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Ya, toh? Qur'annya mengatakan begitu. Nah, perkara kamu tidak mau pemahaman seperti itu, ya silakan aja. Wah, bel, semua orang itu mendatangi neraka dulu. Datangi orang neraka dulu, baru nanti setelah habis dosanya baru masuk surga. Itu. Ada lagi yang memahami. Tidak masuk surga sebelum tak masuk lubang jarum. Padahal pemahaman sebelum ada unta masuk lubang jarum itu maksudnya nek cara Jawane piye? Tangeh lamun. Nek cara Acehnya gimana Pak Umar? Tangeh lamun itu cara Aceh gimana? Pak Umar mana Pak Umar ini? Hah? Pengertian tangeh lamun itu apa kalau di Aceh? Ya? Hayalan, tidak mungkin gitu ya. Maksudnya kamu masuk neraka, nanti akan dimasukkan surga, ya. Kalau sudah ada unta masuk lubang jarum, itu maksudnya tidak mungkin unta kok masuk lubang jarum itu nggak mungkin. Mulai nevis masuk neraka, jongarem marem lebu swargo. Sebelum ada unta masuk lubang jarum. Yang satu memahami, lah kalau unta masuk lubang jarum Allah menghendaki bisa, ya tak? Bisa. Memang Allah itu menghendaki apa aja bisa. Tapi mungkin Allah menghendaki unta masuk lubang jarum. Tidak mungkin. Ya tak? Memang Allah itu mau menghendaki apa aja bisa. Maka saya terangkan tak? Orang kafir tidak pernah sholat, tidak pernah percaya adanya Allah dimasukkan surga. Kalau Allah menghendaki bisa enggak? Bisa, tapi mungkin enggak Allah mengendakin orang kafir. Sebaliknya, orang yang sholatnya tekun, ibadahnya rajin, zakatnya beres, semuanya rukun Islam kerjakan dengan baik. Kalau Allah mengendaki masuk neraka bisa enggak? Bisa. Tapi enggak mungkin. Enggak mungkin. Sebab apa enggak mungkin? Kalau Allah memasukkan orang yang bertakwa dari masuk neraka, menghendaki orang kafir masuk surga, itu kebalik. Kebalik dengan firman Allah sendiri. Allah membuat surga itu uiddat lil muttaqin. Disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Maka tidak mungkin orang tidak bertakwa masuk surga, tidak mungkin. Bukan tempatnya itu. Sebaliknya, fattakun narolati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya, neraka itu dibuat oleh Allah, disediakan untuk orang-orang kafir. Maka tidak mungkin orang muslim masuk neraka, tidak mungkin. Wong itu dibuat untuk orang kafir, lah kok ada orang muslim masuk neraka itu ya tidak mungkin. Maka Nabi kita mengatakan, semua umatku masuk surga. Tidak ada orang Islam yang masuk neraka itu tidak ada. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, gitu lah. Jadi semua umat Nabi Muhammad jaminan pasti masuk surga. Ya, kecuali yang tidak mau. Nah, kalau tidak mau masa mau dipaksa masuk surga wong dia tidak mau. Ya. Itu. Kalau ora mungkin masa orang masuk surga kok enggak mau. Loh, kamu enggak percaya? Coba dibaca ya surat Al-A'raf 146 itu. Itu ada orang masuk surga itu gak mau. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Nah, jika melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, ke jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Tahu itu jalan lurus, tidak mau menempuh dia. Terus? Tetapi, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Nah, ya kan, itu orang tidak masuk surga. Ditunjukkan jalan yang lurus menuju surga, tahu ini jalan lurus. Kamu lewat situ kalau ingin masuk surga lewat situ, enggak mau dia. Tapi kalau lihat jalan sesat, terus cepat ditempuh. Padahal ini jalan sesat yang membawa kamu ke neraka, terus ditempuh. Nah, itu kan enggak mau masuk surga, pilih neraka. Nah, gitu. Maka apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran itu enggak ada yang salah, semuanya benar. Nabi juga membuat perumpamaan yang sebanding dengan itu. Kalau mata bisa menangis karena takutnya kepada Allah mengakibatkan menangis. Menangisnya itu karena takut pada Allah. Mencucurkan air mata karena takut pada Allah. Nabi mengatakan orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka sehingga air tetek, air susu itu bisa kembali ke teteknya lagi. Ya. Jadi kalau orang bisa menangis karena takut kepada Allah, tidak akan disentuh api neraka sehingga air susu bisa kembali ke teteknya. Air susu yang sudah digelas itu balikin yang teteknya bisa enggak? Tadi keluarnya ya dari situ, saya ini balikin suara coba. Bisa enggak? Nah, jadi maksudnya tidak mungkin dia akan masuk neraka. Nah gitu. Itu gambaran dikatakan Nabi tadi. Tidak mungkin masuk neraka, tapi Allah terangkan tadi ini tidak mungkin masuk surga. Adapun saudara tidak sepaham dengan pemahaman ini, silahkan. Rasanya tidak ngelek-elek sana, ngelek-elek sini. Yakini apa yang kamu jalankan, kita yakini yang kita jalankan. Masing-masing fastabiqul khairat. Berlomba, mari berlomba dalam kebaikan. Yang ternyata sampai kepada penilaian Allah baik itu siapa? Kamu apa saya? Mari berlomba. Berlomba dengan jujur, orang jegali kan yang berlomba kok jegali. Enggak boleh itu. Nah, maka Islam itu sebenarnya enggak ada alat untuk perselisihan, itu enggak ada. Sesama muslim itu enggak ada. Sampai Nabi mengatakan perselisihan muslim itu haram kok. Kamu mendamaikan orang yang berselisih. Sesama muslim berselisih, kamu mendamaikannya, kata Nabi, nilainya lebih afdol daripada nilai sholat, nilai puasa, nilai sedekah. Karena orang yang berselisih itu agamanya dicukur. Nabi mengatakan, ya, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Ya. La aqulu tahliku syara walakin tahliku tahlikuddin. Aku tidak mengatakan menyukur rambut tapi mencukur agama. Ya. Ya, rambut itu kan dicukur habis. Maka Nabi mengatakan la aqulu tahliku syara. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, walakin tahlikuddin, tapi mencukur agama. Jadi kalau orang muslim sama orang berselisih tidak bisa didamaikan itu, sudah sama-sama tidak pakai agama. Agamanya dicukur habis. Kalau kamu orang muslim berselisih apa tidak boleh? Boleh. Memang beda pendapat, boleh berselisih. Tapi, fa'in tanaza'atum fisayin farudu ilallah wa rasuli. Kalau kamu terjadi persis sama muslim, berselisih, segera kembali pada Allah. Segera kembali pada Rasulullah. Selesai. Kalau tidak mau kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah, berarti tidak pakai aturan agama. Agamanya dicukur habis. Indah lah, Islam sebenarnya sangat indah. Tidak ada alat dalil yang membenarkan sesama muslim berkelahi, berselisih, saling menjatuhkan, merendah-rendahkan, apa, menginjak-injak kehormatan. Tidak ada, itu haram. Haram untamuhu wa irduhu wa maluhu. Haram itu semua. Ya, itulah. Mari kita ada pertanyaan dari brosur. Dari brosur saat halaman 5, masuk ke halaman 6, kami baca artinya. Ibnu Jarir berkata, ketika pasukan Islam berjalan menuju Syam, tentara Romawi merasa kaget dan sangat takut. Mereka segera mengirim surat kepada Heraklius memberitahukan kepadanya tentang peristiwa tersebut. Disebutkan bahwa Heraklius ketika itu sedang berada di Himsa. Ada yang mengatakan pada tahun itu dia sedang berziarah ke Baitul Maqdis. Ketika berita ini sampai kepadanya, dia menulis surat balasan. Celakalah kalian, sesungguhnya mereka itu adalah pemeluk agama baru. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mereka. maka patuhlah kepadaku dan berdamailah dengan mereka dengan menyerahkan kepada mereka separuh dari penghasilan bumi Syam. Dan kalian masih memiliki pegunungan Romawi. Jika kalian tidak mematuhi kata-kataku, maka mereka pasti akan merampas negeri Syam dari kalian dan akan memojokkan kalian hingga terjepit di pegunungan Romawi. Pertanyaan pertama, siapakah Heraklius itu? Kemudian mohon penjelasan pada kalimat, celakalah kalian, sesungguhnya mereka itu adalah pemeluk agama baru. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mereka. Maka patuhlah kepadaku dan berdamailah dengan mereka dengan menyerahkan kepada mereka separuh penghasilan bumi Syam. Dan kalian masih memiliki pegunungan Romawi. Kok ditanyakan siapa Heraklius? Sudah diterangkan itu, Heraklius itu raja Romawi. Ada Romawi dia. Yang dimaksud ini agama baru, maksudnya agama Islam oleh mereka. Mereka kan dulu mengikut agama apa? Nah, Nabi Musa, walaupun sebenarnya agamanya juga Islam. Ya. Agama Islam, tapi sejak apa adanya Nabi Musa, Nabi Isa itu muncul orang yang mendapati diri agamanya apa, agama Yahudi, ada yang mendapati agama Nasrani. Yang mengikuti agama Nabi Musa mengatakan mendapati dirinya sebagai agama Yahudi. Yang mengikuti Nabi Isa mengatakan mendapati dirinya agama Nasrani. Padahal agama sejak dulu sebetulnya agama Islam semua. Maka ini muncul Nabi Muhammad yang membawa Islam, yang kitab suci Al-Quran, mengikuti ajaran nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim. Maka dikatakan ini agama baru. Dan dia tahu tidak ada seorang pun yang akan bisa mengalahkannya. Ya, maka supaya tidak terjadi peperangan dengan mereka, diajak-ajak dirembuk, diajak damai. Daripada nanti perang kamu mesti kalah. Kalau sudah kalah akhirnya hartanya menjadi harta rampasan perang, jadi ghanimah. Hartamu diambil semua, wong ghanimah. Kamu ditawan. Perang zaman dulu kan begitu. Yang kalah hartanya jadi rampasan perang, di samping itu orangnya menjadi tawanan perang. Ya. Maka suruh berdamai, rembuk, dah separuh daripada negeri Syam itu bagilah bagi mereka. Ya jak damai, enggak usah perang, nek perang mesti kalah kamu. Nah, itulah. Dan Heraklius sudah ngerti kekuatan Islam dan tidak bisa terkalahkan itu. Apalagi halaman 8, Ustaz. Kami baca artinya. Maka Abu Bakar membalas surat mereka dengan mengatakan, hendaklah kalian bersatu dalam satu pasukan, dan hadapilah tentara kaum musyrikin, sesungguhnya kalian adalah ansarullah, penolong agama Allah, dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sebaliknya, dia pasti akan menghinakan orang-orang yang kafir kepadanya. Sesungguhnya, kalian tidak akan dikalahkan karena jumlah kalian yang sedikit, tetapi kalian akan dikalahkan disebabkan dosa-dosa kalian. Maka jagalah diri kalian dari dosa-dosa, dan hendaklah setiap panglima pasukan sholat bersama tentaranya. Pertanyaannya, apakah di kalimat tersebut bisa dikiaskan dengan kehidupan kita di masyarakat yang notabene masih minoritas? Di mana kalau kita tetap istiqomah dengan apa yang kita yakini, kita akan memperoleh kemenangan. Dan apakah sama dengan apa yang dikisahkan Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 249 pada kalimat, mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Memang betul kan, itulah janji Allah. Allah sudah berjanji, intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dibaca ayatnya coba. Dan Muhammad ayat 7 itu ya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Janji Allah. Kalau Allah berjanji itu tidak mungkin akan diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah berjanji kepada orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Tidak punya rasa takut, tidak punya was-was, tidak rasa ini nanti kayak gini, kayak gitu. Tidak, ini punya pendirian yang kokoh. Walaupun menghadapi rintangan, cobaan, hambatan, pendiriannya tetap kokoh. Ya, terus tegakkan agama Allah ini. Allah mesti menolong. Nah, itu janji Allah. Maka kalau ingin mendapat janji Allah, ditolong oleh Allah tadi, syaratnya tolonglah agama Allah. Jadi Allah akan memenuhi janji kepada orang yang dijanjikan. Allah janji menolong orang yang menolong agama Allah. Maka kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, tolong agama Allah dulu. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Orang yang ditolong oleh Allah tidak akan ada yang bisa menggagalkan atau bisa meremehkan atau dengan kata lain bisa mengalahkan, enggak ada. Maka kalau kamu kalah dalam peperangan bukan karena kamu jumlahnya kecil, tapi karena kamu banyak melanggar larangan-larangan Allah. Ya, seperti waktu perang Uhud, Nabi kita Muhammad SAW sudah berpesan pasukan manah yang di atas bukit sudah diinstruksikan, jangan bergerak, jangan beranjak dari tempat kamu melihat peristiwa apapun sebelum saya komando. Jadi yang ditugasi di atas bukit kira-kira 50 orang, dah kamu tetap di atas bukit. Sebelum saya panggil turun, jangan turun. Gitu. Itu perintah Nabi, panglima perangnya. Gitu. Nah ketika itu Khalid bin Walid masih menjadi panglima kafir. Jadi orang kafir dari pemimpinnya, panglima perang. Dia pandai taktik berperang. Nah, pura-pura tentara kafir itu lari bertunggang-langgang. Dengan apa yang dibawa tinggal semua, lari. Nah, dari atas bukit kelihatan, wah tentara kafir sudah lari. Dikejar oleh orang-orang Islam. Ambili harta rampasan perang, senjatanya diambil. Apapun yang dibawa, yang ditinggal oleh tentara kafir tinggal lari tadi, ambili oleh tentara Islamnya. Nah, di atas lihat semua itu. Akhirnya kenapa kita di sini, wong tentara kafir sudah lari itu gak langgang. Nah, maunya sudah kita ikut turun saja. Itu ambil harta rampasan itu. Akhirnya turun belum dikomando Rasulullah. Ya? Maka begitu tentara yang di atas bukit turun, nah Khalid bin Walid naik dari balik bukit. Nenggoni tempatnya tadi, tempati Khalid ini ya, jadi menang. Dulu kalau perang dia tempatnya di atas menang. Ya, gamane bangsa batu panah lempar batu dari ke atas yang tekan. Ya, dari bawah lempar ke atas susah. Nah, maka itu akhirnya pukul mundur oleh Khalid bin Walid. Nah, itu dah. Sebenarnya menang, tapi karena kamu melanggar entah Rasulullah tidak taat dengan pimpinanmu, kita kekalahan. Maka kekalahan bukan karena jumlahmu sedikit. Kam min fa'atin qalilatin ghalabat min fa'atin katsiratin bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Tapi ketika perang Hunain, tentara Islam jumlahnya besar. Ketika perang Badar, tentara Islam jumlahnya kecil, hanya 300 orang melawan 1000 orang. 300 orang itu pun tidak ada sengaja untuk berperang, maka persenjataannya ya ala kadarnya. Tujuannya untuk menyergap pedagang Quraisy yang lewat di situ disergap, harta rampasannya dirampas. Ya, maunya begitu, maka sekedar membawa pedang, tidak pakai alat perang lengkap. Nyata kafilah di bawah pimpinan Abu Sufyan mendengar berita ini dicegat oleh kaum muslimin. Dia melambung lewat jalan lain. Ya, Muhammad Islam yang nyegak di situ, kecelek kan. Melambung lewat jalan lain, di Mekah dikabarkan bahwa tentara kafilah Quraisy yang buat dagangan dihadang, dialang-alang oleh kaum muslimin. Akhirnya dengan pimpinan Abu Jahal dan lain-lainnya lah, menyuruh suara pasukan kuat, besar, kirim ke tempat itu. Nah, ketemu di Badar. Ya, senjata lengkap. Tujuannya sudah berperang. Lah, tentara pengikut Rasulullah, orang Islam yang ingin merampas dagangan itu hanya 300 orang, tidak bersenjata untuk perang. Ya, terpaksa sudah. Ya. Yang ikut tidak banyak, tujuannya hanya merampas dagangan saja. Madinah. Bala bantuan dari Madinah. Sebenarnya kalau mau dinyatakan perang banyak, tapi tidak perang. Tidak bisa ngontak, ternyata menghadapi musuh jumlahnya 1000 bersenjata lengkap. Ya. Nabi tidak bisa ngontak mati Islam di Madinah karena dulu tidak ada HP. Telepon yang enggak ada. Wes, sudah adanya 300 orang menghadapi 1000 orang. Berani. Akhirnya Allah beri kemenangan yang 300 orang. Kaum muslimin tadi menang. Tapi ketika perang Hunain, jumlah tentara Islam banyak, akhirnya tentaranya merasa membanggakan jumlah. Dulu kecil aja menang, apalagi ini jumlah besar. Lupa dengan pertolongan Allah. Akhirnya dengan jumlah besar itu dibangga seolah-olah kalau jumlahnya besar menang. Nah, akhirnya dikalahkan dalam perang Hunain. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan, bumi yang luas itu tampak menjadi sempit. Ya, kamu lari kesana kemari, ketemu musuh terus. Ya, sehingga mau lari meninggalkan tempat saja susah. Ya, karena di mana-mana dikepung musuh. Ya, kayak nek bal-balan kalah itu. Bila bal-balan kalah, balik juga pergi kecekel musuh nih. Jumlahnya kok kaya ukeh kono kita. Ya, bal lari sana kemari kecekel musuh terus. Padahal, waduh memang kamu kalah jadi. Di kamu memperbola kamu sudah diawasi musuh di tek sana, tek sini ya, tidak pernah bisa lolos. Nah itulah, maka kemenangan itu pertolongan Allah, bukan jumlah besar. Jumlah besar, maka kalau kamu kalah, karena banyak dosa yang kamu lakukan, banyak pelanggaran. Kalau umat Islam tidak banyak pelanggaran, apalagi menjadi orang yang bertakwa, itu sudah jaminan Allah. Jamin pasti menangnya. Ya kan? Tapi umat Islam banyak tidak pernah menang. Ini ngilingan orang itu banyak dosa. Kan. Termasuk jadi seperti tadi ya kayak kita lihat itu. Itu dosa orang Islam yang tua-tua, yang gede-gede, yang senior-senior ini ikut dosa itu. Mengapa generasi mudanya sampai berbuat begitu melecehkan sholat. Dia pakai kudung sih sang. Pakai kudung itu jelas secara lahiriah wanita pakai kudung kan orang Islam. Anaknya wong Islam. Dia sendiri Islam. Kenapa melecehkan sholat? Orang Islam kok melecehkan sholat? Nah, kalau bukan orang Islam itu wajar. Walaupun itu juga menghina agama. Maka itu sampai kemarin di Majelis Ulama, Kiai Haji Khalil Ridwan yang pernah ngisi pengajian di beberapa tempat kita itu, dia mengatakan ini hukumannya paling sedikit 5 tahun. 5 tahun melecehkan agama. Nah itu kan. Ya, apalagi? Paragraf berikutnya, Ustaz, masih di halaman 8. Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, aku pasti akan menyibukkan orang-orang Nasrani yang mendapatkan bisikan syaitan dengan mendatangkan Khalid bin Walid. Dan Abu Bakar menugaskan kepada Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang pada waktu itu masih berada di Irak supaya berangkat ke Syam. Dan apabila tugas sudah selesai, supaya kembali ke Irak. Terutama pada kalimat, aku pasti akan menyibukkan orang-orang Nasrani yang mendapatkan bisikan syaitan dengan mendatangkan Khalid bin Walid. Mohon penjelasan, Ustaz. Iya, toh. Jadi Khalid bin Walid itu orang sudah terkenal. Dapat sebutan siapa? Saifullah, pedangnya Allah. Ya, karena setiap perang yang dipanglimai oleh Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Nah, ketika perang Uhud dia jadi panglima kafir, orang Islam pun kalah pada saat itu. Dia taktik perangnya sangat tinggi, cerdas, pandai gitu. Dan dia jangan masuk Islam. Nah itu dikenal, setelah masuk Islam diberi sebutan oleh Rasulullah, Saifullah, pedangnya Allah. Nah maka Abu Bakar akan menakut-nakuti dengan mereka. Ya. Tetap dia akan menghalang-halangi dan mengganggu orang Islam, maka akan dikirim. Disebar luaskan bahwa Khalid bin Walid akan memimpin panglima, akan datang kepadamu untuk menyerang. Wah, sibuk akhirnya, bingung orang Nasrani. Itu baru dengar suaranya akan dikirim Khalid bin Walid itu sudah bingung. Itu maksudnya dihembus-hembuskan, dia rasa takut. Ya, yang Khalid bin Walid. Apalagi? Halaman 7, set, paragraf tengah. Orang-orang Romawi berkata, demi Allah, kita akan membuat Abu Bakar As-Siddiq kesulitan mengerahkan para pasukan kudanya untuk menginjakkan kaki mereka di bumi kita. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Romawi mengatakan yang demikian, Ustaz? Terus diwaca, terus ya, Ustaz. Jumlah tentara pasukan muslimin ketika itu hanya sekitar 21 ribu orang, selain pasukan Ikrimah bin Abu Jahal yang mereka itu berhenti di perbatasan negeri Syam dengan 6 ribu pasukannya untuk membantu pasukan Islam bila diperlukan. Kemudian para panglima muslimin menulis surat kepada Abu Bakar dan Umar memberitahukan tentang keberadaan pasukan musuh yang sangat besar jumlahnya. Ya, itu kan. Jadi dia akan menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq kesulitan mengerahkan para pasukan berkudanya untuk menginjakkan kaki mereka di bumi kita, di bumi musuh. Maksudnya apa? Karena jumlah pasukan musuh sangat besar. Sangat besar. Ya sedang yang tampak tadi jumlah tentara pasukan muslimin ketika itu hanya 21 orang, 21 ribu orang. Jumlah pasukan kafir lebih besar dari itu. Walaupun sebetulnya selain 21 ribu orang itu sudah disiapkan pasukan pembantunya nanti yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, tapi saat itu sudah berhenti di perbatasan, tidak masuk sehingga jumlahnya tidak kelihatan. Itu hanya 6 ribu. Jadi andai kata 21 dengan orang 6 ribu gabung ya cuma 27 ribu. Sedang jumlah pasukan kafir sangat besar. Maka dari itu dia akan membuat Abu Bakar pusing. Sulit menempatkan pasukan berkudanya untuk masuk ke wilayah musuh tadi. Menginjakkan kakinya di wilayah musuh akan kesulitan. Karena sudah dihadang. Hanya tidak bisa sampai masuk ke wilayah musuh, tidak bisa. Karena dihadang dengan pasukan yang jumlah besar tadi. Maksudnya begitu. Maksudnya dibikin sulit. Bahwa kalau perang tidak bisa masuk ke wilayah itu, bagaimana bisa mengusir, bagaimana bisa menang, bagaimana mendapat harta rampasan. Mau masuk wilayahnya musuh aja tidak bisa, kok. Berarti sudah tertolak di luar. Tolak, belum masuk sudah ditentang, dilawan oleh musuh tadi. Karena jumlah kaum kafir itu sangat besar sehingga membanggakan jumlah tadi. Maka kaum muslimin juga melihat jumlah musuh yang paling besar itu, yang sangat besar ya. Akhirnya juga ada rasa perlu ini untuk mendapat tambahan. Maka menulis surat kepada Abu Bakar untuk memberitakan tentang keberadaan pasukan musuh yang sangat besar jumlahnya. Maksudnya supaya dikirim pasukan lagi untuk menandingi mereka itu. Kalau jumlahnya itu ya akan sulit, tata lahir akan sulit. Tapi sebetulnya kemenangan itu bukan terletak pada jumlah besarmu. Walaupun jumlahnya kecil, kalau taat pada Allah dan dalam menolong agama Allah betul, janjinya Allah intansurullah yansurkum. Allah akan menolong hambanya yang menolong agama Allah. Dan rasa khawatir, rasa takut hilangkan oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum, akan dikuatkan pendiriannya, mempunyai pendirian yang teguh, kedudukannya yang mantap, kalau memang betul-betul menolong agama Allah. Sudah cukup ya? Dari bersurat cukup, Ustaz. Ya, mari dijawab pertanyaan. Sebelumnya ada permohonan, pertanyaan dijawab langsung, Ustaz. Ya. Apakah boleh warga MTA menjadi anggota KPPS dalam pemilu, Ustaz? Boleh menjadi anggota KPPS. Itu kan tempat pemungutan suara itu, toh? Boleh. Itu kerjaan, itu kerja negara, kamu membantu jadi pengawas ya boleh, jadi penyelenggara boleh, kalau memang tempatmu dibutuhkan ya untuk dipinjam sebagai tempat pemungutan suara tempatmu, boleh kamu menjadi panitianya, boleh gitu lah. Kalau kamu menjadi calon anggota legislatif, tidak boleh. Gak usah rasa jadi anggota DPR. Jadi rakyat biasa aja. Makili rakyat ya buat salah-salah melebu penjara kamu nanti. Apalagi? Pak Ustaz, saya dulu pernah kerja di Jakarta. Karena sesuatu hal, orang tua saya tidak terima. Dan saya disuruh minta cerai melalui telepon, saya tidak mau pulang ke rumah suami saya. Dan adik saya yang terima telepon menyuruh suami saya untuk menceraikan saya. Ketika suami saya menyusul ke rumah orang tua saya, suami saya bilang, "Kowe njaluk pegat, kowe njaluk pegat." Saya diam tidak menjawab. Lalu suami saya bilang lagi, "Yo, nek kuwi karepmu tak turuti." Pertanyaan, apakah suami saya bilang begitu sudah jatuh talak, Ustaz? Kalau itu memang karepmu njaluk pegat ya sudah jatuh talak. Nah, kalau kamu tidak karep itu ya tidak. Nah, kamu kan yang minta pegat orang tuamu gitu kan. Nah, kamu tidak minta cerai sebetulnya. Malah yang ngirim SMS tadi atau mengirim surat tadi adikmu suruh menceraikan kamu. Ya, nah, setelah kamu tanya suamimu, kowe njaluk pegat meneng wae. Berarti kan tidak. Tidak. Nah, maka itu terus kata-kata itu, ya, masih tambah lagi. Kalau memang kamu menghendaki minta cerai, tak turuti. Nah, itu ya. Kalau memang kamu minta cerai, tak turuti, ya sudah cerai. Lah, kalau kamu tidak minta, ya tidak satu, wong tidak minta. Apa? Ada wong bujo ape-ape kok kan megati gitu. Wong yang tidak punya istri, tidak punya suami aja suruh mencarikan, yang sudah punya suruh megat. Ya. Walaupun itu perintah orang tua, kalau tidak dibenarkan oleh agama, enggak boleh diturut. Ya. Apa alasannya suruh mencerai itu, alasannya apa? Kalau alasan itu tidak dibenarkan oleh agama, tidak boleh dituruti. Ya. Kecuali kalau itu alasannya dibenarkan oleh agama, ya boleh. Apalagi? Kula badhe nyuwun pirsa, niki bojo kula sampun nyambut damel, tapi kok mboten menehi kula arta kalih nafkah. Niki kula kados pripun? Ndek biyen kula digawe sakit bojo kula, kula kalih bojo kula sampun wonten 30 kalih taun menikah. Kula kok mboten ditumbaske napa-napa. Kula kados pundi Pak Ustaz, napa kula nggih kuat digawe ngeten niku? Sampun kula tedeni. Sampun kula tedeni pripun carane? Lah terus kiambake malah nyukai surat nikah. Cukup semanten Pak Ustaz, mohon pertimbanganipun. Iki sing takon iki orang ibu mestinya. Nggih, iya ta? Nggih. Jadi saudara yang dari Aceh itu paham gak ini? Jadi gak paham ini, ya tak? Di samping yang keluar ikut dari jauh ini gak paham ini. Jadi ibu tadi tanya, saya sudah menjadi istrinya selama 32 tahun. Dan sekarang suaminya sudah bekerja. Tapi gak pernah dibelikan apa-apa, tidak pernah diberi nafkah. ya, telah dia minta, maka malah diberi surat nikah. Nah, karepnya gimana itu? Maunya bagaimana gitu loh. Lah apa ya kuat yang begini terus, tanya ibu tadi kan dia lah. Lah tergantung penjenengan. Nanti kamu kuat apa enggak? Kalau tidak kuat ya di deleh ke, dek kuat ya diterus ke kan gitu kan. Gampang aja enggak gitu aja kok repot. Nah, lah kuat apa tidak kok tanya saya, yang menjalani kamu lah kok tanya pada saya. Lah kamu kuat apa tidak? Kalau kuat ya teruskan. Wis 32 tahun, 32 tahun kan waktu yang cukup lama. Mungkin sudah mantu juga itu. Kalau memang tidak kuat, ya sudah diletakkan, diakhiri. Bilang sama suaminya, Pak saya sudah tidak kuat lagi. Ya, masa sudah 32 tahun tidak pernah dibelikan apa-apa. Nah, ya. Nah mungkin suamimu tahu kalau kamu sudah bisa beli sendiri. Nah, 30 tahun tidak diberikan pakaian, ya pakaiannya baik-baik. Tidak pernah diberikan perhiasan, malah pakai kalung, pakai cincin, pakai anting-anting. Berarti istri saya enggak usah belikan, sudah bisa kok. Enggak pernah diberi nafkah untuk beli beras, makanannya malah enak-enak terus. Nah, berarti kan sudah mampu, mungkin pikiran suamimu seperti itu. Ya, walaupun tidak diberi, istri bisa cari sendiri, bukan berarti terus suaminya lepas tanggung jawab. Suami itu bagaimana juga mempunyai kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya, ya, menurut kemampuannya sendiri. Mungkin istri itu penghasilannya lebih banyak daripada suami. Nah, istri karena merasa penghasilan lebih banyak, tetap masih mengharapkan pemberian dari suami. Wah, dia punya kewajiban kok, dan memberikan. Ini kewajiban, ya. Tapi tidak mau bersyukur. Kamu bisa bekerja mempunyai penghasilan lebih banyak itu karena juga banyak waktu yang diberikan oleh suamimu untuk bekerja. Ya, dan mestinya suami istri itu saling bagi. Bagi rasa, musyawarah, jalin rasa mawadah, warohmah, rasa mencintai, menyayangi satu dengan yang lain. Itu kan, ya bersyukur alhamdulillah suami saya tidak pernah bisa membelikan baju saya. Allah memberikan jalan rezeki kepada saya malah bisa membelikan baju suami saya. Itu kan harusnya kan gitu. Ora kok malah diundeh-undeh. Kowe ora tak kelambeni apa kelamben kowe. Ora tak katoki apa ya katokan. Lah aku biasanya ya katokan dhewe kok masamu piye. Itu kan? Nah, maka kalau suami istri hubungannya mesra, tujuannya pernikahan itu menjalin rasa cinta dan kasih sayang, itunya disyukuri aja pemberian dari Allah. Andai kata suami saya tidak bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga, terus saya juga tidak diberi jalan mendapatkan rezeki oleh Allah, bagaimana nasib keluarga kita ini? Artinya kan gitu. Ya alhamdulillah suami saya tidak bisa kerja karena lemah, mungkin mudah lelah atau apalagi sakit-sakitan. Allah berikan saya sehat, bisa kerja baik. Nah, hasilnya banyak, bisa mencukupi semuanya, ya disyukuri gitu. Urip ning dunya sedih loh kok. Itu ya, apalagi? Sambungannya, Sat. Ya. Napa leres menawi lemah ingkang nyukani tinggalan tiang sepuh kula, bojo kula ajeng njaluk bagian separo. Malah piyambakipun pinter banget menawi gadah napa-napa ingkang tumbas piyambak didol piyambak. Menawi kula ajeng cerai pripun, Pak? Nek ajeng kula tangani piyambak, tapi kula bingung. Kula ajeng nyuwun bantu sedulur kula, tapi sedulur kula padha wegah. Soale bojo kula keras. Nyuwun saranipun, Ustaz. Ya. Lah itu nek ditanyakan apa itu aturan agama, tidak benar. Masa tanah tinggalan si istri kok malah mau diminta oleh suaminya separo. Tapi minta itu ya boleh saja, tinggal yang diminta boleh apa tidak gitu loh. Ya, suaminya minta, Bu, ini tinggalannya bapakmu berikan saya separo. Ya sudah berikan separo, ora apa-apa wong dijaluk kok. Ya, boleh. Kalau tidak boleh ya jangan, oh, tidak boleh. Nah gitu. Kalau memang yang mempunyai dimintai boleh ya silakan. Kalau tidak boleh ya katakan saja tidak boleh. Gitu kan? Dia tidak bisa memaksa wong itu tinggalan orang tuanya kok diminta. Nah, itu namanya nek cara Jawa ini suamimu itu urik. Ngerti urik? Nah. Wis ora nyambut gawe malah dicukupi istrinya, malah jaluk. Harta sua istrinya malah diminta separuh. Ini minta aja ngarani separuh kuwi lho. Mbok ya, Bu, aku njaluk saawehmu, terus rada-rada ngarani separuh. Ya, mau terserah kamu, terserah ibu ini. Mau diberikan semua silakan. Mau berikan separuh silakan. Tidak boleh, tidak dosa gitu lho. Terus solusinya gimana? Kalau mau menceraikan, gampang kalau memang kamu minta cerai, datang aja ke pengadilan, ke KUA sana, buat surat cerai, ceritakan. Saya sudah tidak kuat jadi istrinya suami saya begini. Tidak kuatnya apa? Ceritakan kondisinya, terangkan apa adanya. Lah nanti kalau alasannya bisa diterima oleh pengadilan, nanti akan dikabulkan. Kalau tidak, nanti mesti dipanggil dulu untuk mediasi, dia didamaikan dulu. Ya kalau didamaikan, mau damai ya rasida. Ngunoe jaluk pegatan wis ra sida jaluk aku lah gitu ta. Nah gitu ta. Nah maka itu kalau memang mau cerai datang ke pengadilan agama. Ada jalan itu. Apalagi? Cukup besar. Nah, ya sekarang pertanyaan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pagi ini bisa memegang mic. Ya. Pak Ustaz, saya mau laporan. Nama dulu, Pak. Saya nama saya Pak Suwandi dari Banyuwangi, Banyuwangi Selatan. Ya. Ini Ustaz, saya ke sini sudah 12 kali. Ya, alhamdulillah. Saya mendengarkan radio ini mulai 2009. 2010 bulan 10 tanggal 6 saya ke sini. Sampai sekarang 12 kali. Untuk tanggal 14 saya ke sini. Ini sama istri sama kakak saya dua Ustaz, perempuan. Ini niatnya dari Banyuwangi, rencana itu mengambil angkat pagi ini 3 atau 4 kali. Ternyata di sini saya laporan sama Pak Sapam, ini putri tidak diperbolehkan. Maka dari itu saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Ini untuk jangka kedepannya apa bisa untuk perempuan nginap di sini 2 akad pagi atau 3 akad pagi Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sapamnya itu tahu keadaan, memang di sini tidak ada putrinya lah. Kalau bapak mau di sini 3 bulan boleh aja. Di sini kan isinya ada putri itu ya kalau pengajian gini toh. Putri nanti dengan Rebu ada putri, hariannya itu isinya satpam, cleaning service. Nah jadi itu isinya tidak ada putrinya. Ya, kalau putri mau tinggal di sini, mau di mana? Nah, kalau putra kan gelundung sak-sake tempat. Makanya bisa disimpan di kamar. Putra mau tidur di mana? Dah, lantai bawah boleh, lantai atas boleh. Ya, nah, kalau putri mau gelundung di mana nanti? Itu memang tempatnya. Kalau untuk putri di sini ini tidak ada, tidak memungkinkan. Nambah Ustaz, mungkin ini ya. Ya. Berhubung jauh dari Ustaz, saya dengar dari Aceh itu bisa untuk putri nginap di sini 1 bulan. Nah, terus sekarang kalau dari Banyuwangi tidak bisa, mohon Ustaz untuk ini saya minta dikasih tahu ya. Untuk hotel yang dekat di sini Ustaz. Ya. Berhubung kemarin itu tanggal 14 Ustaz, saya itu termasuk keliru dibujui sama Bang Becak. Keliru gimana? Nah, gini, saya tanya mana hotel yang murah dan lagi yang hotel betul. Saya tanya gitu Ustaz. Ya. Nah, ini ya maaf, ini Bang Becak saya buka di sini ini. Ya. Ini dia mengatakan, oh di situ Pak ada hotel murah dekat, berapa kilo, hanya setengah kilo. Ternyata di bawah sana Pak, di stasiun. Belakang terminal. Belakang terminal kok setengah kilo lah, ternyata di situ hotel-hotelan Pak. Nah ini daripada saya keliru, mohon untuk Banyuwangi, karena sudah diprogram 3 bulan sekali untuk istri saya itu mau ingin mengaji, nginap di sini, ngambil 3-4 akad pagi, sekian. Nah kalau nanti ibu istrinya Bapak tinggal di sini, Bapak di mana? Hah? Ikut di sini Ustaz. Oh lah ya itu, yang di sini yang tidak ada. Jangan Mary yang di Aceh kemarin. Di Aceh kemarin masih anak muda, anaknya baru masih kecil. Samping itu dia dari rumahnya karena dengar radio kepengen tahu pusatnya ini, akhirnya jual sapi. Jual sapi di sini maunya untuk tinggal 1 bulan. Ya. Nah, pertama oleh satpam ya memang enggak ada tempat, sama jawabannya. Tapi karena sudah direwangi jual sapi, nanti suruh pulang sapinya ya sudah hilang. Ya dah. Dan masih muda, masih anak kecil, maka akhirnya suaminya tinggal di sini. Istrinya dibawa ibu asrama, tinggal di asrama sana. Ibunya tinggal di asrama. Ya, kebetulan sudah saatnya mau pulang, sudah beli tiket, sakit yang suaminya. Padahal sudah pamit dari asrama, akhirnya tinggal di rumah saya. Suami istri dan anak tinggal di rumah saya 1 minggu itu. Tinggal di rumah saya ya. Nah itu tinggalnya di asrama. Asrama anak-anak sekolah SMA itu loh Pak. Nanti kalau ibu tinggal anak-anak asrama kan ya. Lah kalau tinggal anaknya masih muda baru ya, kira-kira belum ada umur 30 tahun dengan anak asrama kan bisa, dengan ibu asrama bisa ya, sama-sama masih muda. Tapi kalau ibu sudah sepuh nanti tinggal di sana merasa tidak disantuni. Sebab nyantuni anak asrama dengan nyantuni tamu dari jauh atau sepuh kan lain. Kan kurang ini kurang ngono lah, bagaimana nanti ya toh? Nah, coba nanti kalau memang kemauannya kuat untuk di sini, ya dah. Nanti coba saya tak bicara sama ibu-ibu nanti ditempatkan di mana. Tapi kalau di sini untuk bapak ibu memang tidak ada. Tidak ada. Kalau bapak-bapak silakan, bapak-bapak saja, tidak pakai ibu. Ya dah. Maka itu saya terus berpikir nanti harus MTA harus punya guest house untuk tamu, ada rumah untuk tamu gitu loh. Bikinkan kalau ada tamu nginep-nginep gitu itu. Ya. Bali, Banyuwangi, tekan ngomo Bali lagi ke sini. Ya, Banyuwangi itu kan jajane ya mongetan kono jane. Tapi kan perjalanannya cukup lelah. Ya. Coba nanti saya bicarakan sama ibu-ibu kalau memang kemauannya kuat di sini, nanti terus tinggal di mana nanti biar diurusi ibu-ibu. Tapi Bapak jangan harus minta amor sama ibu gitu. Lah nanti 2 bulan pisah dengan istrinya nanti gimana? Cuma pisah tempatnya saja, nanti pas pengajian akad pagi ya jadi ketemu lagi. Nah gitu kan? Ya gitu ya Iba, keterangan saya. Kalau yang di Aceh tadi lain memang. Sekarang sudah kembali tadi pagi, oh ya kirim salam buat kita semua ya. Tadi pagi saya akan berangkat, telepon sama saya. Sudah sambung Pak Umar ya itu ya? Namanya Suhendri, yang dari Aceh Timur itu loh. Waktu di sini kan saya telepon kan langsung saya berikan Pak Umar waktu itu. Nyambung itu. Ya, waktu itu kata-kata dia satu dari baru satu orang itu aja dari Aceh Timur. Waktu pulang itu terus tinggal di Medan, berapa lama di Medan terus baru tadi pulang, sekarang udah di Aceh. Mau ke Simpang Ulim katanya jauh. Jauh Simpang Ulim. Malah agak dekat ke Binjai katanya. Nah, ke Binjai. Ya, itu ya, Bapak. Apalagi? Nomor 7 nanti, silakan. Bapak tunggu nomor keterangan dari ibu-ibu nanti ya, biar ketekan saya dulu nanti. Sudah? Cukup? Baik. Sebelum ke 7. Pertanyaan berikutnya ada informasi dari Asrama Putri 1, Pak Ustaz. Ya. Bagi ibu yang dari Banyuwangi kalau menghendaki menginap di Asrama Putri, ini bisa, Ustaz. Ya, ini karena anak-anak sekolah kelas 3 sudah pulang, sudah libur ya. Nanti bisa kalau ibu mau di asrama putri, bisa. Tapi bapaknya ditinggal di asrama, di sini mau enggak? Gitu. Jadi bapaknya, saya harus sama ibunya, ya susah kalau gitu. Ya, terima kasih beritanya. Nomor 7, Ustaz. Nomor 7, silahkan. Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustaz, nama saya Agus Bordiono dari Simo Boyolali, Ustaz. Ini mumpung saya bisa berdiri di sini bertanya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yang mudah-mudahan 4 pertanyaan dan 4 jawaban dari Ustaz bisa membuat saya lebih paham. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tentang syahadat ini Pak, dua kalimat syahadat. Ini yang saya alami ada dua pendapat yang saling berselisih, mohon nanti dijelaskan. Untuk pendapat yang pertama, itu tidak sah Islam seseorang, tidak sah sholat, zakat, puasa dan haji seseorang tanpa mengikrarkan kalimat syahadat, yaitu untuk menyatakan masuk Islam dengan perantara syahadat. Bagi yang kafir masuk Islam atau mungkin yang murtad masuk Islam, sudah jelas memang harus mengikrarkan kalimat syahadat dengan disaksikan. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan yang sejak lahir, sejak kecil sudah dididik dengan Islam, Ustaz? Sudah diajarkan Islam dan masuk Islam. Karena menurut pendapat ini, baik masuk Islam sejak kecil atau mungkin masuk Islam sudah gede, harus menyatakan syahadat untuk disaksikan dan masuk Islam. Sedang menurut pendapat yang kedua, ini ketika bayi berumur 4 bulan di dalam kandungan, ketika ditiupkan roh dalam jasadnya, itu sudah ditanya oleh Allah, apakah nanti ketika sudah lahir ke dalam dunia, itu mau menyembahku, menyembah Allah maksudnya. Nah itu sudah diartikan, sudah bisa diartikan masuk Islam. Sudah baca syahadat. Jadi nanti ketika sudah lahir, sudah dididik Islam, sudah tidak perlu mengucapkan kalimat syahadat lagi dengan disaksikan banyak orang atau mungkin pemimpinnya. Ini nanti mohon dijelaskan saja. Kemudian pertanyaannya kedua, masih berkaitan dengan syahadat ini. Ketika bayi berumur 4 bulan di dalam kandungan, itu ketika ditiupkan roh dalam syahadatnya, ini bagi yang menyatakan nanti ketika hidup di dunia itu mau menyembah Allah, maka akan dilahirkan dalam keadaan hidup. Karena punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi bagi yang tidak mau menyembah Allah nanti kelak lahir di dunia, itu akan dilahirkan dalam keadaan mati. Karena percuma Allah memberikan kehidupan bagi orang yang tidak mau menyembah Allah, yang akan menjadi musuh Islam. Ini mau dijelaskan apakah ada dasarnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang sholat Jumat, Ustaz. Ini berdasarkan yang saya alami, ada dua versi. Versi yang pertama ini mungkin ada yang berada di dalam daerah pinggiran atau perbatasan seperti Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi. Ini untuk sholat Jumat, ini pakai dua azan. Untuk azannya pertama, yaitu untuk memanggil para jemaah yang mungkin masih berada di rumah atau mungkin berada di jalan, agar untuk segera merapat ke dalam masjid karena kegiatan sholat Jumat akan segera dimulai. Nah setelah azan pertama selesai, muadzin mengajak para jemaah yang sudah berada di dalam masjid untuk melakukan sholat sunnah Jumat 2 rakaat. Nah setelah selesai para jemaah melaksanakan sholat sunnah Jumat 2 rakaat, muadzin azan kembali, barulah sholat Jumat khutbah Jumat dimulai dan sampai selesai. Sedangkan untuk yang di daerah kota, mungkin Solo, itu kan cuma pakai satu adzan. Langsung khutbah dimulai. Nah, itu mohon dijelaskan Ustaz yang benar yang mana, ataukah mungkin yang keduanya boleh dilaksanakan. Karena ya saya tidak enak sama jemaah yang lain sholat sunnah dua rakaat, kok saya tidak sendiri yang begitu. Kemudian yang... Cukup, sementara itu dulu. Nanti lain kali ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mau jelaskan dari tiga pertanyaan, mudah-mudahan bisa membuat saya lebih paham. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syahadatain bagi orang Islam sejak lahir, memang manusia dilahirkan itu sudah dalam keadaan Islam. Itu dikatakan Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya diberi modal oleh Allah, ada kesiapan beragama Islam. Jadi lahir sudah siap beragama Islam. Karena sebelum lahir sudah ditanya, alastu bi rabbikum, ditanya oleh Allah, terus kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu? Semua bayi menjawab, saat itu jawabnya gimana? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, betul ya Allah, saya menyaksikan, engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang ditanya oleh Rasul itu, tidak mau, saya tidak mau. Tidak. Ditanya, betul kamu mengakui aku Tuhanmu? Tidak ada bayi yang menjawab, bukan, kamu bukan Tuhanku. Terus dilahirkan mati, itu tidak ada. Gitu. Semua mesti jawabnya, qalu bala syahidna. Lah kalau keterangan yang tidak mau mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhannya terus lahir dalam keadaan mati, itu saya malah belum tahu dalilnya, tanyakan saja yang nerangkan itu. Apa ada dalilnya? Oh, berarti kalau bayi yang lahir mati itu, oh, ketika ditanya Allah untuk mengakui Tuhannya enggak mau ini. Itu. Ya. Nah, ternyata setelah lahir hidup jadi ini mau mengakui Tuhannya, jadi orang Islam duduk patuh pada Allah. Lah kenyataannya bari gede kok banyak yang kafir. Nah orang kafir-kafir itu apa kelewatan dulu tidak dimatikan oleh Allah ketika lahir? Harusnya ini dulu dipateni ini lahir. Oh, jadi gede kafir apa begitu? Tidak, maka fa'abawahu yuhawitanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Asalnya bayi lahir itu siap beragama Islam. Maka kalau ternyata setelah dewasa tidak menjadi orang Islam itu tanggung jawab orang tuanya. Ya. Mengapa? Diberi modal Islam kok barang besar jadi Yahudi atau di Nasrani atau jadi Gali atau jadi Majusi, itu salah didik. Ya. Nah, orang tuanya mungkin tidak mengarahkan. Jadi seperti tadi yang di meremehkan Islam tadi, orang tidak mengarahkan tapi dibiarkan. Diarahkan orang lain, dididik orang lain untuk meremehkan Islam. Seperti itu. Jadi maksudnya itu memberi pendidikan pada orang tua. Bahwa kamu jadi orang tua itu tidak kok tugasnya hanya melahirkan dan memberi makan minum. Pendidikan, dijaga, disyukuri. Maka perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan terstampi neraka. Ini sejak lahir sudah saya beri modal untuk Islam. Islam dijaga sampai mati, wala tamutunna illa wa antum, jangan sampai berubah. Islam mau barang dia jadi kafir, jangan. Itu maksudnya begitu. Lah apa perlu disahadatkan? Oh, sejak lahir sudah Islam kok. Otomatis kalau dia sudah sejak kecil dididik, disekolahkan, diajari, apalagi ketika salat sudah mau salat mesti sudah syahadat ya. Ya, TK diajari salat itu mesti sudah syahadat ya. Ya, orang sholat tidak pakai syahadat apa mungkin? Ya, mesti syahadat. Ya. Nah, sekarang, kalau orang sudah mengerjakan sholat, pasti membaca syahadat. Tapi kalau orang membaca syahadat atau tidak sholat, nah, tetap kafir. Karena yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang, kata Nabi adalah sholat. Kamu sudah syahadat, tapi tidak mau sholat, ya kafir. Ya. Nah, di sholat belum pernah syahadat, tidak mungkin. Kalau orang sholat mesti baca syahadat, pasti itu. Gitu ya. Syahadat ketika masih kandungan, yaitu artinya menyaksikan, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Semua bayi itu. Tidak mungkin wong ditekani Allah di sana kok. Terus akan membantah, itu tidak mungkin. Atau mungkin kita di antara kita, saya sama sekali belum pernah ditanya Allah waktu itu kok. Sejak lahir saya belum pernah ditanya Allah, maka saya sakarep saya yang saya dulu belum dijanji kok. Nah, itu kan? Memang kita tidak ingat. Jadi kita ketika di alam ruh sana dulu kita tidak ingat. Apalagi ketika di alam ruh di dalam kandungan. Mungkin kamu dilahirkan saja kamu enggak ingat. Yakin enggak kalau kamu dilahirkan oleh ibumu? Kok ngerti? Nah, apa terasa kamu dilahirkan ibumu? Tidak pernah terasa kan? Nah, apalagi saksian dari Allah tadi tentu gak ingat. Oh, kamu di dalam perut ibumu, kamu di sana dulu ngapa aja gak ngerti. Oh. Ya, coba kamu di sana dulu ngapa? Kok kepengen metu barang? Telah keluar, ya, itu maka Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an wa ja'al 'alaikum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya kan? Kamu dilahirkan dari perut ibumu itu enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti sama sekali, enggak tahu. Walaupun beripatnya matanya sudah melek, telinganya sudah ada, tapi enggak ngerti apa-apa. Lalu melalui proses wa ja'ala lakum sam'a, melalui proses umur diberi kamu pendengaran. Telinganya sudah diberi sejak lahir, pendengarannya belum. Nanti melalui proses baru pendengaran. Terus penglihatan. Maka bayi baru lahir dililing-liling ya enggak tahu apa-apa. Tapi nanti kalau sudah berapa bulan gitu, nah baru dililing, dia matanya dikasih apa, bisa main mata begitu. Itu berarti sudah lihat itu. Nah, jadi diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati supaya kamu bersyukur. Nah kalau kita bersyukur berarti mempertahankan Islam yang sudah diberikan oleh Allah sebagai modal kita itu dengan mensyukuri pendengaran, penglihatan, hati, jadi orang Islam sampai mati. Kalau kamu tidak mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, hati, nah, nanti jadi kafir, malah pendengaran, penglihatan, hatimu dikunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Insyaallah, dikunci mati pendengarannya, penglihatannya, hatinya. Tidak bisa mengerti kebenaran. Ya, ada tak? Karena masalah adzan. Yang dua adzan ini tidak hanya di desa saja, di kota iya. Di kota, di masjid besar Surakarta itu juga adzan dua. Di masjid ini sebelah barat Mangkunegaran adzannya juga dua. Di Jumat itu. Lah yang benar siapa? Yang mana yang benar? Tentang adzan semuanya benar. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, adzan Jumat itu sekali ketika khatib sudah di atas mimbar. Zaman khalifah Utsman bin Affan, adzan dikumandangkan dua kali. Karena saat itu umat Islam makin banyak. Dan adzan yang sekali dilaksanakan di Zaura. Zaura itu suatu tempat di pasar. Ya, mungkin karena sibuknya orang di pasar berdagang, ya diadzani. Ya, supaya wadarul baik, tinggalkan daganganmu, ini sudah adzan. Nah, siap-siap baru ke masjid. Nah, terus sampai di sana, sebelum khatib naik mimbar, sholat dua rakaat yang namanya sholat Qoblal Jum'ah, nah itu yang saya belum tahu. Apalagi kamu tuh ikut melakukan tanpa dasar, dasarnya semua melakukan kok saya duduk sendiri pekewoh. Salat didasari pekewoh itu gimana ya? Nah sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, jangan pekewoh. Nah, yang lain berdiri semua, ya biar mereka berdiri. Kamu kok tidak ikut? Saya belum tahu dalilnya. Dan Nabi kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua perbuatan yang ibadah yang kita lakukan nanti dimintai pertanggungan jawab. Kamu kok ikut berdiri, pendengaranmu mendengar keterangannya siapa? Matamu melihat prakteknya siapa? Hatimu memahami ajarannya siapa? Akan ditanya. Jawabnya, sebetulnya saya ya belum tahu tapi mau tidak berdiri pekewoh kok. Lah gitu. Pekewoh dengan tetangga-tetangga. Semua berdiri masa ada duduk sendiri. Nah itu kan. Apalagi tak ada rasa lainnya berdiri, saya tidak berdiri, tidak enak saya. Justru sebetulnya malah enak kan. Jadi ngatik ini tengok-tengok kok. Nah maka kalau ditanya kanan kirinya, kenapa kamu gak sholat? Jawabnya enak kan? Saya belum tahu dasarnya. Enak kan? Apa kamu sudah tahu dasarnya? Ya, sholat sunnah Jum'ah itu dituntunkan seperti itu. Ya, yakin dia juga belum tahu. Saya juga belum tahu. Hanya dikomando oleh ini suruh berdiri sholat, ya sholat. Apalagi sholatnya sekian banyak orang sendiri-sendiri. Gitu kan? Jadi tentang sholatnya tadi yang saya belum tahu dalilnya, tetapi tentang adzannya dua kali itu terjadi pada zaman Khalifah Utsman. Sedang sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup banyak melihat, tidak melarang Utsman menjalankan adzan dua kali. Nah, itu namanya kesepakatan sahabat. Maka ijma itu diantara juga memakai, tapi ijma'u sahabat, kesepakatan para sahabat, bukan ijma ulama. Kalau ijma ulama, kapan tuh ulama akan ada kesepakatan itu? Kapan ulama pernah sepakat? Wong majelis ulama sudah menginstruksikan rokok haram, itu masih ada enggak ulama yang rokok? Banyak. Berarti sing bener sing rokok apa sing ora? Berarti kan tidak sepakat itu. Tidak sepakat. Nah, maka itu ijma itu ijma'us sahabah, kesepakatan sahabat. Kalau ulama sejak saya hidup ini belum pernah tahu ulama bisa sepakat. Lady Gaga datang di Indonesia. Ada ulama yang sepakat, ada ulama yang menentang, menolak. Yang sepakat atas alasannya hak asasi manusia. Ya, betul tak? Maka mana yang diturut? Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lantai bawah, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Mahfud dari mahasiswa dari Jambi. Pertama tadi saya lihat kesini, langsung lihat tadi ada video yang apa namanya, anak SMA tadi. Sebenarnya itu kemarin saya sudah melihat bersama teman-teman saya. Waktu pertama itu saya tidak berani melihat, saya takut melihatnya. Kemudian tadi itu pas melihat, kemudian saya itu menangis. Sekarang saja seperti itu, bagaimana nanti 5 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, bagaimana anak-anak saya nanti seperti itu? Mungkin orang-orang tua sekarang itu lebih mudah untuk mendidik anak-anak yang sekarang dibanding nanti zaman yang setelahnya, mungkin lebih susah lagi seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya, saya punya teman, teman ini mungkin bisa dibilang sering melakukan maksiat seperti itu, minuman keras atau berzina seperti itu. Tapi saya tidak mau menjauhi dia karena dia berbuat seperti itu. Saya ingin ketika dia sudah berteman sama saya, dia bisa berubah seperti Ustaz, menjadi baik. Tapi kalau saya mengingatkan dia dengan cara yang langsung itu, mungkin dia akan menjauhi dan saya tidak bisa lagi untuk mengajaknya untuk kembali ke jalan Allah. Dan saya mohon sarannya bagaimana untuk mengingatkan teman dekat, karena mungkin kalau khutbah itu bisa lebih mudah. Temanmu Islam enggak? Islam, Ustaz. Ya. Kalau mengingatkan teman dekat itu mungkin ada rasa pekewuh seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara pandang yang keliru semacam itu. Ya, Ustaz. Delok penampilan itu anak-anak SMA melecehkan sholat, enggak mau, enggak berani melihat. Akhirnya kan enggak ngerti. Ya. Melecehkan sholat ya harusnya dilihat, diperhatikan ada apa tuh ini. Nah, gitu kan? Nah, kalau sudah tahu oh begini, baru memikir. Nah, kamu baru enggak berani melihat, bareng di sini melihat, baru tahu. Oh, sampai di situlah. Baru berpikir 20 tahun ke depan bagaimana generasi muda sudah semacam itu. Nah, itu maka memikir, teman-teman. Coba mikir saiki tok. Ya ta? Nah, kata Nabi, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa bi qalbi." Wadzalika dha'ful iman. Melihat kemungkaran cegah dengan kekuatanmu. Tidak bisa dengan kekuatan, dengan lesanmu dinasehati. Nasihatimu tidak bisa dengan hatimu. Kamu tahu dulu, kalau memang dia tidak mau, jangan berteman dengan teman akrabmu macam itu. Menjauhi kemaksiatan, tidak menegur, tidak melarang, itu selemah-lemah iman. Maka melarang tidak, menasihati tidak, menjauhkan tidak, iman yang lemah pun tidak ada. Maka saudara mau menegur pakai wah karena tidak ada iman. Baru kenal loh. Jangan mengaku kamu sebagai orang iman. Tanda orang iman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu ialah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu mewujudkan keimanan. Kalau kamu tahu sabda Nabi tadi, punya teman akrab semacam ini, saya berkewajiban menegur. Resikonya kalau saya tegur, mungkin nanti putus persahabatan dengan saya. Mungkin kecewa, terus putus. Sudah, itu resikonya. Nah gitu aja kamu pakai woh, berarti tidak ada iman kan. Tidak ada iman. Walaupun sholatnya tidak ada iman. Kalau orang yang beriman, tidak ragu-ragu. Saya menyampaikan kebenaran. Kalau memang kamu mau jadi teman saya, tinggalkan zina, tinggalkan mabuk, tinggalkan pelacuran. Kalau tidak mau, mulai hari ini, putus. Maka Ibrahim itu menjadi suri teladan yang baik, uswatun hasanah, karena keimanannya. Jadi siap melepaskan diri dari kaumnya, melepaskan diri dari ayahnya. Karena ayahnya menyembah berhala, kaumnya menyembah berhala, maka Nabi menyatakan, hari ini kami lepas. Pisahkan dengan itu. Sampai kamu hanya menyembah Allah satu-satunya. Kalau tidak begitu, tertanam dari permusuhan dan kebencian dengan kamu selama-lamanya. Nah itu Nabi Ibrahim. Jadi uswatun hasanah itu. Nah kamu tetap duduk menemani temanmu yang suka begitu, kena ayat di 140 Anisa coba dibaca. Mestinya kamu jangan duduk bersama mereka, sama dia, maksudnya jangan dekat-dekat dengan orang yang menghina atau memperolok-olok agama Allah. Maka saya tanyakan tadi, temanmu Islam apa tidak? Islam. Kalau Islam, sak budu-budu di orang Islam mesti tahu kalau mabuk itu haram. Zina itu haram, mesti tahu. Lah dia orang Islam kok zina, kok mabuk, lah berarti dia memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kamu jangan bertemu dengan mereka. Kalau kamu tetap bersama mereka, kata Allah, kamu serupa dengan dia. Jadi tunggale kan. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan ya, oleh orang-orang kafir. Iya lah. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Quran diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Termasuk praktek sholat itu tadi memperolok-olok ayat-ayat Quran. Masuk temanmu tadi ya ngakunya Islam. Nah kok zina, mabuk itu memperolok-olok ayat Quran. Dan dalam Quran melarang wala taqrabu zina. Quran juga melarangkan ya innamal khabru wal maisir wa ansabu wa ladramu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi itu perbuatan setan supaya kamu beruntung. Ya. Maka kalau diperolok-olokkan orang-orang kafir jangan duduk bersama mereka. Terus maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya, kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Ya, gitu kan? Jadi kalau kamu tahu temanmu memperolok-olok ayat-ayat Quran, ya, mengabaikan, memperolok-olok ayat-ayat karena di kamu tetap di situ, berarti kamu serupa dengan dia. Ya, maka kalau orang iman, tegur itu. Kalau dia mau, putus hubungan. Tidak perlu berkawan dengan orang semacam itu. Ya, Nabi kita juga mengatakan kan, anil mar'i latas alu, latas alhu, pas al angkorini. Untuk mengenal seseorang, jangan bertanya siapa dia itu langsung kepada orangnya, tapi lihat teman dekatnya. Kalau teman dekatnya suka zina, suka mabuk, kok kemana-mana dia dengan akrabnya itu saja, ya mesti ketularan dia. Ya. Maka itulah harus tegas buat Islam itu, jangan punya sifat orang mental, mental lingah-lingih itu jangan ada. Ya. Ya, tidak, kamu jadi teman saya, tinggalkan itu. Kalau kamu tidak mau meninggalkan zina, tidak mau meninggalkan mabuk, saya takut nek cara Jawa niki ning pepatah aja cedak kebu kupak gitu lah. Nah, aku cedak kebu kupak, aku ya kupak iki gitu. Saya orang resik-resik wis adus nganggo sabun wangi barang cedak kebu bar gulung ya kena akhirnya. Maka lebih baik putus, kamu enggak usah berteman dengan saya. Ah gitu. Cari teman yang baik-baik tadi. Gitu ya. Ya, makanya apalagi kamu mahasiswa harus berani ngomong gitu. Nah, kehilangan teman, kayaknya zina, kayaknya mabuk. Buat apa punya teman semacam itu? Nah, itu tadi kan dikatakan, kalau ayat-ayat Quran diperolok-olokkan oleh orang kafir, gitu kan? Itu orang kafir. Ya, lah, kadang temanmu Islam. Lah, diperolok-olokkan oleh orang kafir yang tidak boleh duduk bersama, apalagi orang Islam. Kalau orang Islam kok memperolok Al-Quran itu lebih kafir daripada orang kafir. Kalau orang kafir ngolok-olok Quran ini wajar wong kafir kok. Lah kalau orang Islam ngolok-olok Quran kan lebih kafir daripada kafir kan? Kamu harus lebih jauh dari itu. Nah, itu menurut Quran, nanti dibaca ulang surat An-Nisa ayat 140 itu. Ya, ini selamat datang ya, saya sampaikan tamu-tamu rombongan dari Tembalang 60 orang. Tembalang itu mana? Semarang. Oh, Semarang. Dari Comal 35 orang, ibu-ibu. Comal itu ya Semarang. Pekalongan. Semarang Pekalongan. Bab di Semanggi itu juga ada Jalan Comal. Tapi katanya saya tidak ngerti, Comal itu jalan copet dan maling, katanya begitu. Itu hanya katanya, orang cerita, oh kok ada jalan Comal, iya kunun sih, enggak ada copet, karung maling. Tapi sekarang sudah bersih, karena di sana sudah ada pusat MTA, yang lama dana binaan-bina MTA sudah banyak, sehingga malingnya, copetnya sudah jadi Islam semua atau hilang, tidak ngerti, sudah tidak ada itu. Bagus itu. Kemudian dari Aceh 6 orang, rombongannya Pak Umar tadi ya. Pak Umar dengan temannya ya. Dari Kedunggalar 2 bus. Kedunggalar 2 bis itu, termasuk Pak Mudinnya ikut enggak itu? Ya. Pak Mudin Dunggalar kemarin. Rombongan Dunggalar. Enggak ikut. Ya, Kedunggalar. Dari Tiroto 12 orang, ibu-ibu. Dari Salaman Magelang 11 orang. Tadi saya dengar dari perjalanan tadi masih banyak yang baru sekali ini datang di akad pagi. Ya, mudah-mudahan jantungnya tidak gogrok. Pengajian kok koyo gitu dah. Sing ora ngerti lho, pengajian kok seperti marah-marah iki kok ora halus gitu. Nah, penyakit jantung aja ngaji ning kene engko. Gogrok nanti. Tapi insya Allah kalau hatinya bersih, jantungnya malah sembuh nanti. Diobati dengan Quran, sembuh malah. Ya, selamat datang. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Apa lagi? Nomor 15. Nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, saya Pak Toto dari Magetan, binaan Manjung Panean Magetan. Oh ya, Magetan Jawa Timur. Sebenarnya ini pertanyaan yang sudah lama saya rencanakan itu mengenai waktu pengalaman di Bali itu, waktu dalam bis itu kait itu memberi penjelasan bahwa di situ kan ada pemberian sesaji pagi, siang sampai sore itu 3 kali. Kemudian juga banyak patung-patung di itu dijelaskan bahwa itu bukan menyembah, hanya memberi semacam makanan dan supaya tidak marah. Kemudian yang kedua juga disebutkan lagi bahwa patung-patung di situ itu bukan sesembahan, hanya sarana, sarana kepada Yang Widiwasa. Kemudian kalau dilihat dari situ kan perbedaan dengan kita Islam itu kan kita kan kitab sucinya satu. Di situ kan tiga atau berapa Tripitaka, Wedatama atau apa itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya mengenai penjelasan tadi, kita ini kan punya satu kiblat yaitu Ka'bah itu. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa dari pemahaman saya ini, pemahaman saya tidak punya dasar, yang nanti ya saya mintakan kepada Ustadz. Kita ini kan seluruh dunia hanya mempunyai satu kiblat, sehingga waktu sholat dimanapun posisinya kan hanya satu. Kemudian mengenai pandangan diri saya sendiri, itu tujuannya hanya untuk menyatukan umat. Kemudian supaya lainnya juga mungkin yang belum tahu bisa memberi semacam kesamaan persepsi. Untuk itulah di situ kan tadi dinyatakan bukan menyembah patung tapi hanya sarana. Kemudian bagaimana dengan kita? Di sini itu saja. Dengan kita ada apa? Apa? Bagaimana dengan kita? Maksudnya kita ada apa? Kita ini kan hanya satu kiblat ke Ka'bah itu. Ya. Yaitu bagaimana dengan kita penjelasannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jadi orang Islam seperti ini bingung itu gimana? Ya? Mungkin kamu samakan kalau orang Hindu menyembah patung sebagai sarana, itu lah. Lah kita menyembah Ka'bah sebagai sarana gitu. Keliru kalau kita menyembah Ka'bah itu keliru. Coba dibaca itu surat Saya Kulus Sufa itu. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 140 berapa itu? Saya Kulus Sufa itu loh, 144 atau berapa itu? 142. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 142. 142. Ya, ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yakni Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dapatkan kan? Jadi arah timur, arah barat itu semua kepunyaan Allah. Dan kiblat itu bukan Ka'bahnya. Sebelumnya itu menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa sana. Terus diperintah oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Itu bukan Ka'bahnya yang dihadapi dalam mati apa itu? Nah, batunya, tapi menghadap ke Ka'bah tadi karena perintah Allah. Ya, andai kata Allah memerintahkan menghadap ke timur, atau ke barat, atau ke selatan, atau ke utara, itu semua itu miliknya Allah. Jadi kita bukan arahnya ke timur barat, tapi arahnya kita mentaati perintahnya Allah. Yang suruh menghadap ke sana itu Allah. Ya. Kita bukan menyembah Ka'bah. Ya. Dan tidak menjadikan Ka'bah itu sebagai sarana untuk menghubungkan dirinya dengan Allah, bukan. Ya, tak? Bukan untuk itu. Tapi menghadap ke Ka'bah karena itu perintahnya Allah. Lah orang-orang yang kurang akal, sok keminter kurang akal, ya, tak? Ya kan? Orang Yahudi terutama. Loh, dulu menghadap Baitul Maqdis. Nah, sekarang menghadap ke Ka'bah. Ini agama Muhammad itu agama apa? Agama yang tidak punya pendirian. Dan menghadap ke sana, terus sekarang menghadap ke sana. Nanti sebentar lagi kan menghadap ke lain lagi. Nah, Nah, orang yang kurang akal di sini karena tidak memahami menghadapnya ke sana itu perintah Allah, bukan kehendak Nabi sendiri. Andai kata Allah tidak memintahkan berpaling kiblat dari menghadap ke Ka'bah, ya tetap. Karena Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, memang dibuatnya sebagai rumah tempat apa? Ibadah. Jadi soal tempat ibadah yang pertama kali dibuat di dunia ini, ya yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu Ka'bah itu. Maka dibuat Ka'bah Baitullah. Karena tempat dibuat untuk ibadah, nah maka supaya semua umat Islam satu arahnya, satu kiblatnya satu, bukan dua, bukan tiga, arahnya satu. Satu menghadap ke barat atau ke timur, perkara barat timur itu semuanya milik Allah. Satu di sini, perintah Allah ngarah kemana? Nah itu ya, jadi ditaatinya karena perintah Allah. Coba dibaca ada notnya mungkin di situ. Dalam ayat tadi kan ada notnya. Maksud ialah orang kurang akalnya, orang yang kurang pikirannya, sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat. Kemudian kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Di waktu Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, di tengah-tengah kaum musyrikin, beliau berkiblat ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah, di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, beliau disuruh oleh Tuhan untuk mengambil Ka'bah menjadi kiblat, terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadah sholat itu bukanlah arah Baitul Maqdis dan Ka'bah itu menjadi tujuan, tetapi menghadapkan diri kepada Tuhan. Untuk persatuan umat Islam, Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Ya. Jadi bukan Ka'bahnya dan bukan Baitul Maqdisnya, tapi perintah Allah itu tadi. Orang Islam kan karena rasa taat pada Allah, tinggal Allah merintahkan kemana. Ya udah, perintah Allah ke sana ya ke sana. Ya, ikuti ke sana. Terus waktu haji, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, ya, samping itu juga Allah memerintahkan dengan dibuatnya Nabi Ibrahim rumah ibadah itu Ka'bah tadi, nanti akan datang dari segala penjuru yang jauh, baik naik unta yang kurus karena perjalanan jauh itu akan datang ke situ, Ka'bah tempat ibadah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim tadi. Lah, di samping itu untuk mengetahui dengan perpalingan kiblat dari Masjidil dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu, siapa yang taat, siapa yang bangkang. Kalau dia taat pada Allah, taat pada Rasulullah, karena Allah memerintahkan menghadap ke Ka'bah, walaupun sudah 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kalau dia taat pada perintah Allah, taat pada Rasulullah, dia akan ikuti menghadap Ka'bah dengan ringan. Tapi orang yang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulullah, dia akan bangkang dengan perpindahan menghadap ke Ka'bah tadi, dia tidak akan mau tetap menghadap Baitul Maqdis. Nah, itu namanya orang yang kurang akal. Ini perintah Allah kok. Ya. Kalau sudah perintah Allah, tidak perlu dipikir kenapa tuh kok enggak dipindah sana wis penak-penak ngadap sana kok menghadap sini. Itu perintah Allah gitu loh. Kalau perintah Allah orang mukmin itu jawabnya tinggal tami'na wa ato'na, walaupun belum mengerti hikmahnya di balik itu apa? Yo, ini perintah Allah. Yakin ini perintah Allah, laksanakan. Ya. Di contoh yang diberikan Ibrahim. Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Yakin ini perintah Allah. Padahal anak kalau disembelih gimana? Mati. Aneh loh, Allah wong Nabi Ibrahim baru punya anak satu namanya Ismail, sudah agak besar bisa membantu ayahnya, lah kok disuruh sembelih? Ya, kalau akal kita mencampuri, iki karepe piye wong anak kok dibeleh. Ya. Nah, tapi karena Ibrahim yakin semua yang diperintahkan Allah itu mesti membawa kebaikan. Semua yang dilarang oleh Allah walaupun tampaknya kecil mesti membawa kejelekan. Nah, ini perintah Allah suruh beleh anak ya sudah, beleh saja. Dan ternyata membawa kebaikan kan. Nyata itu ujian. La laqad shadaqna ru'ya, qad shadaqna ru'ya. Betul Ibrahim, kamu sudah membenarkan perintah saya yang lewat mimpimu itu. Ya, ternyata itu ujian, untuk menguji karena Ibrahim sangat mencintai anaknya karena sudah tua baru punya satu-satunya anak itu. Ya, sudah saking cintanya pada anak, panggil oleh Allah. Kalau lebih cinta kepada Allah apa lebih cinta pada anaknya? Kalau lebih cinta kepada anaknya, secara suruh nyembelih mesti tidak mau. Tapi kalau cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya, suruh nyembelih mesti dilaksanakan. Oh, ternyata cinta pada Allah. Juga perpindahan kiblat. Lebih cinta pada Allah dan Rasulnya, apa dia bangkang tidak mencintai Allah? Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun sudah 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, tahu-tahu Allah perintahkan menghadap Ka'bah, ya sami'na wa ato'na. Kalau tidak mentaati perintah Allah, bangkang berarti tidak cinta pada Allah. Jadi untuk menguji keimanan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Gitu kan? Ya, paham ya sekarang ya? Jadi bukan menyembah Ka'bah. Dan jangan dibanding-bandingkan dengan sesembahan orang Hindu, orang Buddha, orang jangan disamping-bandingkan. Sejak dulu, bukan sekarang. Sejak dulu dalam Quran juga diterangkan, menyembah patung itu, dia menjadikan patung ini. Bukan saya menyembah patung, tapi ini saya jadikan perantara untuk menyampaikan itu pada Allah. Jadi seolah-olah patung itu sebagai perantara saja. Yang batu untuk perantara. Ya. Batu benda mati, gaweannya sendiri. Lah kok tidak langsung, masa manusia mau mendekat pada Allah malah perantaranya batu? Nah, padahal batu itu tidak bisa apa-apa. Sampai dikatakan oleh Allah, andai kata tadi mempunyai sesuatu dirampas oleh lalat, tidak bisa mencari, tidak bisa mengejar. Apalagi punya keyakinan, bukan menyembah, diberi makan itu biar tidak marah. Masa batu tidak marah dikasih makan? Padahal kamu beri makan sejak pagi sampai pagi lagi, kamu tini ya masih utuh, tidak ada yang dimakan. Tapi itu keyakinan orang lain, biar dah begitu aja lah. Lakum tinukum waliyadin. Kita enggak usah membahas keyakinan orang lain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dah yakin itulah. Kita enggak yakin semua itu. Ya, mari Bapak sana tadi ya, yang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Kami dari Sumatera Barat, ya saya perkenalkan, nama saya Ponimin, itu adalah nama kecil saya, dari pemberian dari orang tua. Setelah kami menikah diberi gelar oleh mertua saya yaitu Prapto Wiono. Jadi dua-duanya saya pakai. Jadi masuk di KTP Ponimin Prapto Wiono, seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Di sini saya matur yang pertama ini mengenai pengakuan pribadi saya dan keluarga saya. Beberapa bulan yang lalu saya berbicara sama istri saya, Mae. Mbok ayo ngaji nyang MTA, kumpul wong-wong bodoh sing ana Jawa Tengah, wong awake dhewe iki bodoh kan ngoten. Nggih monggo. Alhamdulillah wekdal punika saged kaleksanan. Bisa terlaksana, kita bisa hadir bertemu bapak-bapak yang ada di gedung MTA yang sangat megah ini. Kami pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan kita pada bapak-bapak yang hadir. Karena kalau Ustadz Marzuki mengatakan, ya yang kumpulannya orang-orang yang bodoh di Solo itu. Karena kita masih merasa bodoh, tentunya kita ingin mengaji. Ya, begitu Ustaz. Jadi yang kedua memang walaupun kami ini belum bertemu dengan Ustaz, kami alhamdulillah sudah melaksanakan, mengamalkan apa yang telah Al-Quran maupun hadis disampaikan oleh Ustaz. Jadi mohon maaf, kami pun kadang-kadang ingat bahwasanya entah itu hadis apa-apa, saya pernah membaca, berbahagialah orang yang bertemu Nabi mau mengamalkan sunnahnya. Tapi lebih berbahagia orang yang tidak ketemu Nabi namun mau melaksanakan sunnahnya. Begitu Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ya sedikit menyentuh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, karena di Sumatera Barat tentunya belum ada itu cabang maupun perwakilan yang resmi. Sementara ini binaan yang ada dan berjalan lebih kurang sudah 3 tahun, yang tiap sebulan sekali adalah datang oleh Bapak RH Katamtama dari Bukit Tinggi. Jadi menurut kehendak kawan-kawan, mudah-mudahan di Sumatera Barat ini juga berdiri perwakilan maupun cabang di sana. Jadi ini insya Allah kawan-kawan yang di sana mendengarkan, radionya tidak dimatikan. Jadi suara saya ini dipantau, didengarkan kawan-kawan di sana. Ya, seperti itu ungkapan kami. Mudah-mudahan dari pusat ini juga merespon apa yang saya sampaikan tersebut, guna untuk kelancaran kegiatan kami yang di Sumatera Barat. Terus yang terakhir nih Ustaz, ini sebuah hadis yang seringkali dibuat dalil oleh masyarakat yang bunyinya seperti ini, maksudnya barang siapa yang mengadakan suatu cara yang baik di dalam Islam lalu cara itu diikuti orang sesudahnya, maka ditulis pahala baginya sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tidak kurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengadakan suatu cara yang buruk di dalam Islam lalu cara itu diikuti orang sesudahnya, maka ditulis baginya sebanyak dosa-dosa orang yang mengikutinya dengan tidak kurang sedikit pun dari dosa mereka. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2059. Begini Ustaz, karena di sini mengadakan suatu cara kebaikan, anggapan orang-orang yang tidak memahami tentang makna hadis tersebut, bahwa contohnya ya seperti peringatan-peringatan 7 hari, 40 hari diisi dengan yasinan, tahlilan, itulah anggapannya, itulah perbuatan baik seperti itu, atau 7 bulanan orang hamil seperti itu juga yasinan, tahlilan. Ya, jadi mengacu pada makna daripada hadis tersebut. Mungkin sampai di sini Ustaz, dan tausiahnya tentang hadis ini dan yang apa saya sampaikan ada jawabannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, apabila ada salah dan janggal kami matur, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau masalah peresmian di Sumatera Barat, nanti lihat situasi. Insyaallah bulan Mei nanti tim pengurus pusat akan mengunjungi di Muko-Muko, kemudian di mana lagi, pokoknya akan dikunjungi semua menjelang peresmian nanti di Jakarta. Yang kira-kira sudah siap ya nanti diresmikan. Kalau belum siap, walaupun sudah mengajukan tapi dilihat kok belum siap, ya tidak diresmikan. Kita tidak perlu jumlah banyak yang tidak ada gunanya. tidak mementingkan jumlah besar, tapi yang dipentingkan kualitas, bukan kuantitasnya. Ya. Sudah yang banyak yang mengajukan diresmikan ini banyak, termasuk di muko-muko itu. Nanti dikerinci, nanti juga akan dikerinci lah. Di mana itu yang tempat Ihsanuddin itu di mana? Kerinci ya? Ya dikerinci betul. Nanti mungkin akan ditengok oleh pengurus pusat. Dalam bulan Mei nanti akan dijadwalkan beberapa tempat yang sudah mengajukan yang akan ditengok dulu ya pimpinan pusat. Nanti akan dilaporkan ke pusat ini sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah memenuhi syarat ya insya Allah dikabulkan permohonannya sebagai perwakilan. Kalau belum memenuhi syarat ya tidak. Sebab kalau sudah menjadi pengurus cabang atau pengurus perwakilan di NTA ini, jangan harapkan apa-apa. Jangan harapkan materi, jangan harapkan penghasilan, jangan. Karena Allah mengatakan perintah pada nabinya, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba" atau "In adriya ila ala rabbil alamin." Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun seruan dakwahku ini kepadamu. Tapi upahku hanya dari Allah, Tuhan semesta alam. Saya dakwah menyampaikan dakwah kepadamu Islam ini agar terjalin rasa mawaddatam fil qurba. Rasa saling mencintai dalam kekeluargaan. Tidak mengharapkan imbalan upah apapun, tidak. Maka jangan sampai yang belum paham nanti masuk menjadi perwakilan atau menjadi cabang MTA, nanti dikiranya saudara akan dapat fasilitas bagi kursi orang yang sudah dapat DPR, jadi ketua ranting, atau apa, nanti dikira kepengen jadi wakil DPR terus dapat gaji. Di MTA enggak ada yang dapat gaji. Pengurus cabang, pengurus perwakilan, pengurus pusatnya aja enggak digaji. Enggak digaji pengurus pusatnya. Ya tak? Maka jangan salah niat, nanti akan diuruskan. Tujuanmu apa? Mendirikan cabang, mendirikan perwakilan. Kalau tujuanmu ingin dapat materi, uang, atau jangan, tidak jadi diresmikan. Sampai hari ini itu pengurus pusat tidak ada yang dapat gaji. Maisahnya mencari kerjaan di luar. Jadi Masjid Tahsir ini, lapangan dakwah ini adalah lapangan amal. Lapangan amal. Kamu berjuang untuk beramal, sanggup di akhirat, ini tempatnya, lapangan amal. Guru-guru daerah itu tidak ada yang digaji juga. Justru dipesan kalau kamu ngisi di suatu daerah, di Pontianak, apa di Kalimantan Selatan, atau di Kalimantan Tengah, atau di Bali, atau di Lombok, enggak boleh menerima upah apapun. Kalau kamu sampai menerima upah di amplop itu ada, dipecat, enggak boleh jadi guru MTA. Boleh ditanya nanti. Nah kan diusut. Pengurusnya pun juga begitu, kalau kamu sampai memberi apa-apa, ketangkap oleh KPK kamu. KPK dari MTA. Tidak boleh. Nah, kalau itu semua berdasarkan upah gaji, tidak berjalan sampai sekarang MTA itu. Terus misalnya, maksud saya jadi guru daerah sudah 30 tahun kok tidak ada kenaikan gaji. Itu kan? Tidak ada kenaikan. Maksud saya tidak meningkat golongan. Nah, kita bukan, kita lapangan amal. Ya, mau silakan masuk, tidak mau tidak usah. Justru ini Allah menolong kan, menolong agama Allah, Allah menolong kita. Maka orang yang tidak paham bingung, MTA itu kok kirim guru ke sana kemari, tidak diberi amplop, tidak diberi transportasi, kok bisa jalan tuh dari mana ini, uangnya dari mana? Maka orang yang ngawur terus, oh ini uangnya dari setan itu kan. Nah, kalau kita jawabnya mudah, huwa min indillah. Uang itu dari Allah. Enggak ada yang dari setan, enggak ada. Setan kok ngasih uang itu. Nah, itulah maka ini dijinjau untuk mendekan akan diajak dialog oleh pimpinan pusat itu yang ke sana nanti sejauh mana, tujuan apa mendirikan cabang perwakilan itu, apa sanggup mengemban dakwah ini? Kalau sanggup bismillah mari bersama-sama. Ya. Dan dipimpin dari pusat langsung. Walaupun sejauh dari pelosok negeri ini harus taat dengan peraturan pusat. Seluruh warga NTA gak boleh masuk anggota menjadi partai politik apapun. Apalagi jadi anggota dewan, gak boleh. Kalau masih suka menjadi partai politik masuk anggota dewan, rasa mlebu NTA, jadi anggota dewan sana, masuk partai politik. Untuk apa? Jaga kesatuan. Coba kalau saya bebaskan, nanti masa kampanye, saudara boleh memilih apa saja. Nanti bar mulai pengajian akad, pagi ini kelambinnya dilepas, wih, gambarnya banteng. Ya, dengan kegeriannya gambar banteng. Ada gambar Ka'bah, ada gambar apa itu? Ika, apa? Matahari. Ada lagi gambar jagat yang ditalen itu. Bintang Songo dan sebagainya. Wah, nanti pulang sudah. Neng dalan wis. Neng kene ketak rukun di luar karena mencari masa. Nah, udah matah sabum jami'an wa qulubam wa qulubuhum satta. Tampaknya rukun satu, tapi ternyata hatinya porak-poranda, jegal-menjegal. Nah, gak betul. Dah, kalau masuk NTA, bismillah. Kalau kamu jadi pimpinan partai apa-apa, lepas baju, buang bajunya, masuk wis rasa mikir partai. Ngaji sing tenan, hasil ngajinya diamalkan. Larangan Allah ditinggalkan, perintah Allah kerjakan. Nah itu, gak usah mikir partai. Gue saya sering mikir diwi. Ya. Sekarang hadis yang menerangkan, siapa yang memberikan contoh yang baik, mansana sunatan hasanatan, gitu kan? Dia akan mendapat pahala, ya, dan dapat pahala karena diikuti orang membuat kebaikan yang bermanfaat. Nah, sekarang ukuran baik itu nurut siapa? Siapa tuh? Baik itu nurut siapa? Nurut Allah. Benar baik itu nurut Allah. Ya tak? Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Bahwa kalau baik menurut manusia, tiap-tiap manusia lain. Sampai pernah saya contohkan kan? Ya. Pakai peci saja itu, yang hitam ini yang putih itu baik mana? Bapak yang pakai, Pak, coba. Bapak yang pakai hitam putih itu baik apa putih toh, Pak ya? Tanya saya baik yang hitam. Ya. Sebab kalau Bapak baik yang hitam, kenapa kamu pakai yang putih? Nah, itu dah. Mulai kalau masing-masing orang ditanya, ya tinggal masing-masing orang. Tapi kalau kepada Allah, benar itu hanya satu. Maka baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud membuat contoh yang baik itu tentang urusan duniawiyah. Sebab kalau urusan ibadah, Nabi kita mengatakan, ya, inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin, syarul umur muhdatsatuha. Ya, sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru, yang diada-adakan. Jadi jangan mengatakan, ini baik, pembacaannya bacaan Quran, ini baik, doanya doa-doa Quran. Nah, urusan ibadah. Nabi mengatakan yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Itu syarul umur. Sejelek-jelek urusan ibadah. Jadi yang dimaksud siapa membuat contoh yang baik itu urusan duniawiyah. Kemudian diikuti orang. Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Satu contoh kalau petani, dahulu untuk nggogroke gabah itu digebuki. Ya kan? Gebuki, lama-lama gebuki kok kesel suwe kan? Terus ada lagi sebelum diarek itu dipelindesi pakai sepeda motor. Latarnya dicubin kabeh ya. Kemudian padi dan pohonnya ditaruh di situ. Diprindesi pakai sepeda motor, mubeng-mubeng, mungkin di wah sepeda mumet ini. Nah, mubeng-mubeng nempak sepeda motor, mubeng nenggon di tempat halaman saja, mubeng. Kepalanya kan jadi mubeng. Samping itu tidak efektif. Di sebelah-sebelah kayak itu banyak yang lari. Akhirnya menemukan alat yang namanya erek itu. Erek, jadi tinggal salah kini gogrok sendiri. lelehkan gitu, goglok sendiri, wah lebih praktis. Nah itu, kamu membuat contoh itu dimanfaatkan orang lain, orang banyak, bermanfaat, kamu dapat pahala. Dapat pahala kamu. Itu tidak bid'ah, tidak, itu urusan dunia enggak bid'ah. Nabi kita mengatakan, ya, tentang urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia bebas, kamu lebih tahu daripada saya tentang urusan duniamu. Maka kalau urusan dunia, kembangkan. Buat yang baik-baik, yang bermanfaat untuk manusia. Kalau ibadah, paten. Ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, ditolak. Nah itu, jadi jangan terus hadis itu diterapkan untuk yang lain, karena ada hadis lain yang melarang orang membuat tata cara ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Itu dikatakan syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Tidak hanya sekedar sejelek-jelek. Kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalatun. Setiap ibadah yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fin. Maaf, yang sesat itu membawa ke neraka. Maka kalau kamu membuat contoh ibadah yang tidak zaman Nabi tidak ada, sahabat Nabi tidak ada, jadi itu ibadah bid'ah, diikuti orang, membawa kamu ke neraka dan memasukkan orang masuk neraka juga. Gitu lah. Ya. Nah ini sasarannya kepada siapa ini? Kok mengenai orang? Ini tadi hadis Nabi seperti itu. Maka kalau kita supaya jangan termasuk syarul umur, jangan membuat-buat tata cara ibadah sendiri. Ibadah itu hanya apa? Itba, mengikut, al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Maka selama Rasulullah tidak mengerjakan, jangan kamu kerjakan. Selama sahabat tidak mengerjakan, jangan kamu kerjakan. Ya. Kalau urusan dunia bebas, maka kalau dunia jangan tanya tuntunan. Yang ditanyakan apa ada larangannya. Ya. Al-aslu an asya'a al-ibahah. Urusan dunia itu asalnya mubah. Mubah itu boleh. Maka kalau urusan dunia jangan tanya contoh tuntunan. Apa ada larangannya? Enggak. Selama tidak ada larangannya, berarti boleh. Kalau ibadah jangan tanya larangan, tanya tuntunan. Selama tidak ada tuntunan, jangan dikerjakan. Bisa paham ini? Jadi orang kok, ya, bawa bid'ah, sepeda motor bid'ah, mangan nganggo sendok bid'ah, ya. Getelana bid'ah, ya. Apa kan udah wae malah. Ya. Nggak. Jadi bid'ah itu urusan ibadah, bukan urusan duniawiyah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang kita tanyakan itu adalah urusan dunia. Maka supaya manusia, urusan dia kreativitasnya dikembangkan. Membuat manfaat yang berguna untuk banyak orang. Nah itu bagus itu. Tapi urusan ibadah paten, jangan mengembang-embangkan. Nah maka kalau membaca hadis, jangan satu hadis itu saja, hadis yang lain dibaca juga, dipelajari juga. Ya. Tidak mungkin loh. Nah, ini katanya membuat contoh yang baik dapat ganjaran. Lah kok di sini membuat yang baru binar? Bagaimana ini kan bertentangan hadis itu. Nah, maka satu urusan udhiyah, ya, satu urusan ibadah. Baik, saya cukupkan sekian ya. Ya, cukup. Ada penyerahan jemaah? Ada, ya, satu boleh itu yang berdiri sudah berapa lama tadi? Dari mana itu? Ya kasihan Pak, dari Purworejo ini Pak. Oh ya. Udah ya. Dari tadi berdirinya kembang ini. Oh ya. Ya ini rombongan Purworejo ada 2 bis ya. Purworejo 110 ada. Orang. Selamat datang dari Purworejo. Sudah ya. Dengar radio belum Purworejo? Sudah Pak. Ya sudah, alhamdulillah. Nama saya Jafar Sidik Pak. Dari cabang Pituro Kabupaten Purworejo. Oh Pituro ya. Sebetulnya saya mengutarakan namanya itu sebetulnya malu, soalnya itu namanya itu cukup islami tapi orangnya itu kafiri. Itu kadang-kadang itu kalau memahami Al-Quran itu pakai muter pakai otaknya sendiri. Suatu misal itu memahami surat 17 ayat 82. Itu yang saya pahami itu, orang dolim itu dengan Quran hanya akan menambah rugi. Lah, hanya akan menambah rugi kan otomatis kan bangkrut. Lah kalau saya pahami itu, berarti Quran itu racun bagi orang dolim. Lah memahami semacam itu apa diperbolehkan apa atau tidak? Mohon penjelasannya, atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, mulai aja ngaji Quran tidak kena racun. Betul kan? Tidak kena racun. Kalau orang dolim dikai Quran, maka Quran itu mengatakan, Quran itu petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan apa itu juga sesat kepada siapa yang dikehendaki. Dengan Al-Quran banyak orang yang didapat, yang mendapat petunjuk. Dengan Al-Quran banyak orang yang sesat. Itu orang yang hatinya berpenyakit tadi, dengan Quran ya mesti tambah kekafirannya tadi. Bukan racun, yang tidak disukai lah orang-orang dolim dengan Quran. Maka dengan Quran diterangkan, Quran tadi mengatakan zadatum rijasan ila rijasihim. Gitu? Tambah kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada. Tapi kalau orang yang beriman, diterangkan Quran zadatum imanan. Yang bertambah imannya, bukan tambah kafirnya. Tambah imannya berarti perbuatannya makin baik. Tambah kafirnya berarti penentangannya terhadap Al-Quran makin banyak, dosanya makin besar, mati dalam keadaan kafir, dan neraka tempatnya kalau mati dalam keadaan kafir. Ya, mudah-mudahan nama tadi, orang tua memberi nama yang baik itu maksudnya supaya anaknya jadi Sodik. Siapa namanya tadi? Jafar Sidik. Ya? Jafar Sidik. Jafar Sidik. Jafar Sidik. Ya, maksudnya kan jadi supaya anak yang jujur. Nah, perkara tidak jujur, bahwa kelingono jenengmu, wah, bapakku memberi nama saya itu biar jadi orang jujur. Malu kalau saya tidak jujur, harusnya gitu, ya tak? Nanti bapakmu bagus memberi nama yang baik. Ya, sudah cukup ya. Satu dari ibu paling ibu belakang. Ibu tadi gak ada, satu aja ibu. Coba paling tadi. Belakang ibu. Nomor ya. Berapa ibu? Nomor 8. Nomor 8, si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni Susilowati dari Magetan. Dari Magetan, ya monggo. Saya mau tanya Ustadz, saya ini kan pedagang. Terus pas waktu itu ada tagihan yang biasanya itu bayarnya nitip setengah gitu. Terus pas setengahnya itu belum terbayar itu, orang yang bagian penagihannya itu tidak datang menagih, terus malah sopirnya itu udah meninggal dunia, Ustadz. Terus itu gimana, Ustadz, hutang saya? Kalau dulu itu waktu saya belum ngaji di MTA itu ya gini, salahnya dewe orang ditagih, gitu. Gitu. Terus sekarang itu saya takut, Ustadz. Jangan-jangan nanti kalau seandainya saya mati masuk surga, jadi enggak jadi gara-gara utangnya itu, Ustaz. Iya. Itu gimana solusinya, Ustaz? Terus yang kedua, juga urusan nota lagi, Ustaz. Itu kan ada tagihan juga. Senilainya 3 juta. Tapi notanya itu dibawa lari, nota aslinya dibawa lari sama salesnya. Kemudian waktu... Jadi uangnya itu enggak ditagih. Lantas ada bagian yang sales datang baru gitu, Bu, anu utangnya yang kemarin notanya itu katanya perusahaan diputihkan gitu. Itu saya berarti masih punya utang apa enggak, Ustaz? Ya. Terus saya bayar zakatnya apa enggak itu, Ustaz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya loh, ngaji dan tidak ngaji. Bisa kayak orang ngaji, tidak ngaji itu kalau utang tidak ditagih beneran. Nah, salah orang nagih gitu dah. Tapi setelah ngaji sebetulnya ditagih atau tidak ditagih, yang hutang itu wajib nyaur. Kalau tidak ditagih, kamu merasa hutang, datang nyaurnya. Ya. Kalau jadi sahur nanti malah ditagih di akhirat susah. Maka zaman Nabi ketika Nabi masih ada, ada sahabat yang mati masih punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan karena masih punya hutang ini, gitu kan? Nah, maka hutang itu kalau sudah bisa segera dibayar, jangan ditunda. Penundaan pembayaran hutang kata Nabi termasuk perbuatan dolim. Sekarang kalau tadi kepada majikan atau juragan, kalau memang sudah diputihkan berarti hutangnya dianggap sah. Ya kalau sudah dianggap sah ya sudah, terima kasih ya, diputihkan kok. Dianggap sah tuh oleh majikannya. Artinya utangmu tadi berapa karena dianggap sah, wis dianggap lunas itu. Ya kalau tidak bayar tidak dosa, wis disahkan. Ya satu lagi nih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Kami dari rombongan pengajian ibu-ibu dari Comal yang tadi sudah disampaikan 35 orang. Saya merasa ketinggalan sekali, Pak, karena sudah berdiri beberapa tahun tapi saya baru mendengar kemarin-kemarin, Pak. Alhamdulillah setelah saya mendengar bahwa di sini ada pengajian Majelis Tafsir Al-Qur'an, saya bertekad dengan ibu-ibu ingin mengikuti pengajian ini karena isi daripada pengajian-pengajian di sini adalah untuk menghilangkan TBC, taklid, bid'ah dan hurufat di antaranya begitu, Pak. Untuk itu padahal saya tidak tahu yang namanya Kota Solo, keraton kami enggak tahu, tapi saya punya tekad, Pak. Saya tadi malam itu kesasar-sasar. Nah, sampai supir bilang, "Bu, nek ora ketemu Bali Bayo, ora wong saya pengen ngaji." Ya tetap saya harus insyaallah kalau ingin bertemu dengan ilmu Allah, insyaallah saya bisa ketemu. Alhamdulillah, Pak, saya bisa bertemu dan saya merasa senang sekali karena baru kali ini kami bisa mengikuti pengajian ini. Oh iya, tadi kesasar sampai di mana? Kesasar sampai ke sana-sana, Pak. Sebenarnya kalau di Solo, gue cari ente itu mudah. Tanya aja Kota Solo. Kata Nabi Solo, di sembarang penjuru Kota Solo tanya MTA itu mana, udah tahu semua. Begitu sih, Pak, riwayat saya. Ya. Yang kami tanyakan di sini, ya walaupun itu tadi sudah ditanyakan oleh Bapak dari Sumatera, tapi saya juga ingin menanyakan lagi, yaitu karena di sini pengajiannya adalah untuk menghilangkan TBC, maka saya menyampaikan kepada di pengajian-pengajian, Pak. Tapi mereka menganggap itu hanya golongan itu begitu, Pak. Padahal saya menyampaikan dengan bil hikmah. Tapi tetap mereka itu menganggap bahwa ini adalah ajaran dari suatu golongan. Begitu. Lantas yang kedua, Pak. Kami juga ini menghadapi dilema. Karena terus terang saja di sana sini itu masih banyak. Bila ada orang yang meninggal dunia atau berangkat ibadah haji, itu harus malamnya itu harus melaksanakan dengan syarat-syarat yang mereka ketahui. Sedangkan hati kecil saya itu karena sudah pelajaran dari Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak ada, saya itu bagaimana, Pak, untuk menghadapi dilema ini? Saya sampaikan dengan hikmah bahwa ini di Al-Qur'an tidak ada. Akhirnya saya mengundang orang lain yang sejalan dengan mereka. Tapi saya untuk menghormati, saya mengikuti, Pak. Ini berdosa apa tidak ini, Pak? Misalnya ada acara apa, Ibu? Ya. Acara apa yang dilakukan? Ya, misalnya meninggal dunia, terus berangkat ibadah haji gitu, Pak. Kalau berangkat haji ada acara apa? Ada acara suruh membaca Al-Qur'an itu sampai 40 hari. Gitu, Pak. Iya. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Dan yang terakhir, Pak, di sini saya kebetulan dipercaya mengajar sebagai pegawai negeri, itu kebetulan mengajar bidang studi yaitu pendidikan agama Islam. Setelah di situ pelajaran dari panduan-panduan buku itu ada dua pelajaran. Misalnya dalam menyampaikan bacaan sholat kabiro dengan yang lainnya itu, Pak. Terus saya sampaikan dua-duanya, tapi ternyata sebelum saya masuk ke SD itu dari kepala sekolahnya sudah mengatakan, Bu, nek mulang ning kene aja mulang carane sampean. Kudu mulang sing apa di lingkungan itu, Pak. Saya pindah lagi ke SD lain juga begitu, Pak. Ya. Belum apa-apa sudah dianuni dulu, Pak. Sampean aja ngajar kaya carane sampean, tapi ngajar seperti lingkungan. Padahal hati saya ini pengen mengajarkan kepada mereka secara kafah, Pak. Jadi, ya Allah, saya mengerjakan beribadah kepada Allah, jadinya rancu. Saya pernah mengajarkan, padahal sesuai dengan panduan, tetap saya didatangi oleh ulama yang terkenal di kecamatan. Saya dimarahi, dikira saya mengajarkan seperti apa yang saya ajarkan, sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di sini ini. Lah, padahal Al-Quran mengatakan barang siapa yang tidak menyampaikan ajaran yang kebenaran, yang benar di masyarakat, itu kita menzalimi mereka. Tapi ada lagi mengatakan bahwa kamu jangan memaksa la ikraha fiddin itu lho, Pak. Nah itu bagaimana Pak dilema saya ini menghadapi yang demikian, karena saya mengajarkan kepada mereka tapi hati saya itu Pak. Iya begitu. Katanya kita harus mengajarkan kalau dengan kekuatan, tapi saya seorang perempuan tidak punya kekuatan, Pak. Dengan tangan akhirnya saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah. Untuk itu saja, Pak, dari kami, rombongan dari Comal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita menyampaikan ajaran Quran dan Sunnah, dikatakan ini hanya ajaran dari golongan tertentu. Katakan saja betul. Ini dari golongan tertentu, golongan Islam ini gitu loh. Manusia di dunia itu hanya ada dua, Islam dan kafir. Ya. Kalau Islam itu mesti sumbernya Quran dan Sunnah. Tidak ada Islam kok sumbernya selain Quran dan Sunnah, enggak ada. Kalau kita menyampaikan dari Quran dan Sunnah Nabi, ini dari golongan tertentu betul, ini golongan Islam, gitu lah. Gitu. Terus kalau ibu ngajar di sekolah ini, jangan menurut kehendak ibu sendiri, harus menurut lingkungan. Iya tak? Tidak, betul, terima aja. Saya tidak mengajarkan menurut kehendak saya sendiri, karena saya sebagai guru agama tentu akan mengajarkan ajaran agama, sedang agama saya agama Islam, maka saya mengajarkan agama Islam. Dan agama Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah, gitu. Jadi coba kamu amati yang saya ajarkan nanti, apa itu dari karep saya atau dari Quran dan Sunnah Nabi, lah gitu. Tidak bisa ditolak dulu, Bu, kalau nanti ngajar di sekolah ini, jangan mengajarkan menurut kehendakmu sendiri. Oh ya, gitu aja. Ya akan mengajarkan, saya guru agama Islam kok, saya mengajarkan Islam. Ya, maka kalau Islam sebenarnya Quran dan Sunnah, jangan mengajarkan guru agama Islam kok ngajarnya bukan ngajar Islam, malah dosa kan jadi. Nah kalau dalam kurikulum yang ada ternyata bertentangan, sampaikan dia pada muridnya. Ini ajaran dalam buku ini begini, ya, kalau menurut hadis Nabi begini. Nah, maka nanti kalau ujian garapan sesuai dengan buku ini. Tapi amalia harianya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ini. Nah gitu. Ya. Jadi ini amalannya, amalkan ini. Kalau ujian garapannya misalnya sholat, piye niate sholat, kon betul salah, nganggo usoli karo ora, dicentangi sing nganggo usoli. Ben lulus gitu loh. Tapi kalau praktek sholat, gak usah. Jadi murid diajari loro. Gak gitu. Masa guru kurang akal? Yang penting ngajar ke Islam. Gini menurut Islam begini. Gitu. Nah, terus, mau ibadah haji, dibacakan Quran 40 dino. Nek menurut Islam itu tidak ada. Nek menurut kebiasaan sini, emang ini ki. Nah, kamu menurut Islam menurut keadaan di sini ya gitu ta. Nah, ibu sendiri aku jane yo ngerti ra nek tuntunane ning piye gitu ta. Lah. Piye? Kalau udah betul jangan pakai ning. Ning itu kadangkala memberi kesempatan untuk menyimpang dari kebenaran. Maka katakan, ya, kalau tidak ada tuntunan dan lisan, saya tahu, jangan mengerjakan. Kalau itu katanya dari Islam, saya belum tahu dalilnya, saya tidak mau. Ditanya, kenapa kamu gak mau? Saya belum tahu dalilnya. Seperti ini, orang mau haji, suruh bacakan Quran 40 hari itu saya belum tahu dalilnya. Sedang Allah mengatakan, wala taquma laisa laka bihi ilmun. Saya takut dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Adapun yang mau bacakan begitu silakan bacakan. Saya tidak mau karena saya belum tahu. Tapi tidak melarang kamu yang membacakan silakan. Nanti tanggungannya di hadapan Allah sendiri-sendiri. Itu ya. Jadi orang Islam yang berani maka modalnya harus itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sebenarnya sholatku wa nusuki ibadah nusukku. Jadi ibadah nusuk-nusuk itu ibadah menyembelih hewan. Dengan kata lain menyembelih hewan tujuannya beribadah. Maka tidak dimakan sendiri, dagingnya dibagi-bagikan. Contohnya korban, contohnya akikoh, contohnya dam. Nah itu nusuk. Wa mahyaya aktivitas hidup. Ya, kita dalam beraktivitas hidup ini hanya mengharap ridhonya Allah. Walaupun resikonya mengharap ridhonya Allah kadang-kadang dibenci manusia. Tidak peduli, kamu boleh benci, boleh tidak. Kamu benci saya ya, kalau lapar ya cari makan sendiri. Kamu senang pada saya, kalau saya lapar ya mencari makan sendiri. Bedanya apa? Kalau saya sakit, sebetulnya kamu senang dengan saya. Saya sakit berobat ke dokter, ya bayar sendiri. Sekarang kamu benci, saya sakit, ya berobat sendiri. Lah bedanya apa? Nah, maka perkara kamu senang pada saya, boleh, benci, boleh. Tapi saya berusaha jangan sampai dibenci Allah. Nah gitu. Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu modalnya. Yang terakhir. Mengajar pendidikan itu sudah saya terangkan tadi ya. Jadi sebenarnya bukan dilematis, itu suatu hal yang mudah diatasi. Sudah lagi tekos, baru datang di sekolah, dipesan ngajari. Ojo sak, karmu dewi, menurut akalmu ya. Sudah diiyani aja, nanti ngajarnya menurut Quran dan Sunnah. Kalau nyata ditegur oleh ulama di RT itu, salah saya mana tau, ajaran saya yang salah mana gitu loh. Terus tunjukkan. Ya, saya rasa cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya rasa ini mau saya tutupkan sampai pagi ya enggak habis. Ya, penyerahan jimat Ustaz. Ya ada penyerahan jimat, mari ya. Kita. Yang pertama dari Ibu Siti Masriah dari Nganjuk. Ini berupa sabuk kulit rusa. Kegunaan untuk keselamatan dan kekebalan, yang mana ini adalah milik suaminya. Mohon doa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Ibu belum pernah coba ya, suamimu setelah pakai itu, coba suruh pakai. Karena kekebalan toh, nanti kamu jojoh pakai pangot. Wae. Orang lah, saya gak usah njugil kambil itu, gak usah pakai keris, gak usah pakai pedang. Pakai saya gak njugili kambil itu, coba tedas enggak, suruh nganggu iku. Penipuan, masa itu pakai kekebalan, gitu. Masih ditipu oleh dukun itu, ditipu itu sudah. Dan mudah-mudahan setelah diserahkan sini, bertobat itu perbuatan dosa, dosa syirik itu tidak diampuni dosanya, maka diimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, supaya bisa menebus, apa mengimbangi dosa yang telah dilakukan. Kalau masih ada, serahkan, jangan nanya. Ini ada sabuknya, nanti masih ada lagi jimat yang tulisan Arab. Nah, nanti sebanyak ada bawa ke sini. Pagar-pagarnya rumah itu bawa ke sini semua. Yang kedua dari Bapak Sardi, Ngerombo Blora. Ini berupa keris kecil untuk keselamatan. Untuk apa itu? Untuk keselamatan, Ustaz. Nah, masa gitu kok untuk keselamatan, coba tak? Nah, dihapusi lah, macam itu. Padahal itu mungkin harganya mahal itu. Kalau ini dukun mungkin harganya mahal. Terus? Yang ketiga dari Bapak Sabto Margono Magetan, ini berupa dua buah keris dan satu tombak. Ya. Tidak disebutkan kegunaannya. Sir. Dan itu memang manfaat. Itu punya senjata tajam, kok ya. Jadi kalau ada apa berkelahi dan sebagainya. Tusuknya ya lorotenan. Tapi apa kita mau berkelahi?